الله في نويت التعلم والتعليم والتذكر والتزكية والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannif perjaman kita, kata ada kudarat di Tuhan itu dengan sebab kita lihat jaksa-jaksanya ada, maka tentulah kita tidak terima kata tidak ada kudarat padanya. Kalau begitu, kejaplah kita kata ada kudarat pada Tuhan. Dan apabila kita kejap kata ada kudarat pada Tuhan, maka tentulah tidak ada lemah pada Tuhan. Wallahu a'lam. Ha, masuk dalil dah lah. Semalam apa duk ngaji sifat kudarat. Kudarat ada tiga makna. Kalau kita kaji dan kita faham daripada mafhum-mafhum cakap pek ulama-ulama al-sunnah, akan terdapat kata kudrat itu ada tiga makna. Walaupun ulama tak sebut dengan cara sorah dalam kitab kata kudrat itu salah suma'anin ke, tak sebut. Tapi bila kita petik daripada tiap-tiap mafhum kitab-kitab ulama, maka akan keluarnya tiga makna bagi kudrat. Satunya kudrat dengan arti sifat. Hak ni lah kita duk bincang ni, sifat. Maka kudrat dengan makna sifat ni ialah satu sifat yang ada di Tuhan. Maka musannif terjemah kata kudrat itu perkuasa. Hak tu sifat. Maka sifat kudrat atau sifat perkuasa ni satu sifat yang diri dia sendiri tu ada. Ya wujud dia. Diri dia sendiri tu tak ada. Faham dah? Soh didapat dilihat. Kalau Allah Ta'ala menyatakan zat, kita akan dapat melihat sifat tu. Muka sifat tu masuk ada. Masuk ada sifat ma'ani. Semua sifat ma'ani tu sifat yang wujudiyah. Yang dirinya sendiri tu perkara yang ada. Dirinya sendiri tu ada sungguh. Ada sungguh. Ha, ada sungguti. Maka dia kata, hak tu lah satu sifat yang ada di zat. Dengan sebab Allah Ta'ala ada sifat perkuasa tu, dia pun kuasa. Kuasa buat apa? Buat segala mungkin. Ha, tu. Buat segala benda hak mungkin. Hak kita lepas dah bahas malam. Buat benda tu, buat langit, buat bumi, buat manusia, buat segala-gala. Ha, maka mungkin orang panggil muta'allak. Ataupun mahasala bil masdar. Bila kita kata kudrat ada satu sifat, hak tu orang panggil kudrat dengan makna ismi atau kudrat dengan makna sifat. Dikatakan berkuasa. Bila ada perkuasa, Allah Ta'ala pun kuasa. Kuasa tu amrun i'tibari. Kuasa tu masdar. Masdar. Sebab kita kata qala yaqulu qawlan. Qawlan berkata. Berkata tu masdar. Herak. Daraba yadribu darban. Darban tu pukul. Pukul tu masdar. Masdar ni faham saja, bukan ada benda. Katok, katok, pukul, pukul. Hak yang adanya darib yang memukul. Lagi pula madrub yang dipukul. Lepas tu alat buat pukul tu iaitu kayu. Masalah. Tapi bila kita nampak kayu heret tarik daripada atas kepada punggung, kita pahal kata, pukul, pukul. Maka pukul tu kena kepada perbuatan tu panggil masdar. Maka darbun di situ dengan makna masdari. Maksudnya pemukul. Maka Allah Ta'ala bila ada sifat perkuasa, dia pun kuasa. Kuasa tu reti je. Reti dengan sebab buat benda. Bila nampak, nampak langit. Pahal kata, ni ada dah ni. Benda yang membuat. Ada Tuhan yang membuat. Ada Tuhan yang mentaksid, mengijad, mengedam, mengada, meniada. Kita bayar situ. Maka ijad dan edam tu dikatakan takluk. Takluk. Nampak tak? Tu. Nampak gitu. Kalau itu, hak tu orang panggil masdari. Hak tu lah jadi ulama kemadian ni. Tengok dia panjang pada Mekah sendiri. Dia kata, ibarat tu barangkali ada keliru sikit. Kenapa? Kerana kalau kita kudrat arti kuasa. Kudrat arti kuasa. Kuasa tu apa? Kuasa-kuasa tu apa? Kuasa tu amrul iktibari. Masdar. Kuasa-kuasa tu masdar. Bagi kita dok bicara apa ni? Sifat ma'ani. Sifat yang masuk ada. Adapun kuasa bukan benda ada. Kuasa tu amrul iktibari. Yang kita bicara ni apa? Sifatun wujudiyatun qa'imatun bizati. Apa tak tukar ke? Terjemahan tu ada sikit orang panggil buat kita ni semabuh. Padahal bukan otak ulama dulu-dulu tu salah tak. Kerana dalilnya mereka takrif tu kena. Kudrat artinya kuasa. Kita tengok dalam kitab. Faridah apa semua ke? Kudrat artinya kuasa. Iaitu satu sifat. Kena juga takrif. Tapi terjemahan tu ada sikit. Baik tu dah. Maka alih terjemah sikit. Bubuh perkuasa. Berbeza antara sifat dengan tak takluk. Nampak tak tu dah? Boleh? Tu je. Maka semua sifat ma'ani depan lagi ni lagu tu lah. Akan bubuh per untuk nak membeza antara sifat dengan tak takluk. Tu. Nampak tak? Kita reti benda. Jadi kita duk ngaji-ngaji tu ngaji sifat ni. Duk kaji-kaji sifat bukan kaji takluk. Ni ngaji. Ngaji apa kita dah kena kenal takluk je baru. Nampak tu dah? Boleh. Ha tu. Bila ada sifat perkuasa, Allah pun kuasa. Kuasa buat apa? Mengadakan apa-apa mungkin dan meniadakan dia akan apa-apa mungkin. Hadis katakan, ma hasala bil masdar. Perkara yang hasil dan terjadi dengan masdar tadi. Bila kata mengada, apa benda yang hasilnya? Langit, bumi. Segala mungkin lah. Ini dinamakan muta'allaq ataupun ma hasala bil masdar. Hak itulah kekuasaan Allah. Langit, bumi. Itu dah. Nampak tak? Nampak. Takut nampak tuwe saja. Nampak tuwe. Tuwe yang berayak tu. Benda yang berayak tu tak nampak. Nampak tuwe. Tu habis situ. Ha tu, lepas tu mana dalil? Kata Allah Ta'ala ada kudrat. Ha ni masuk dalil akal lah ni. Percaman kita, dalil, tanda-tanda kita. Tu. Dalil. Bagi kita. Kata ada kudrat, ada sifat berkuasa di Tuhan, di zat Tuhan tu. Mana dalil kata Allah Ta'ala tu ada kudrat. Ada kudrat, kudrat di sini ni dengan mana sifat lah ni. Dalil kata ada kudrat di Tuhan itu ialah dengan sebab kita lihat. Ni tak ada fikir banyak. Tak ada fikir banyak lah. Pakai tengok ya. Tu. Kenapa? Kerana semua sifat ma'ani ni ya benda ada. Bila benda ada, ya akan hasil. Ya mengeluarkan jasa. Ya ada benda tak lo. Tak sumpah sifat lain kena fikir. Kenapa tak ada? Benda tak ada. Awak ni, dengan sebab kita lihat, kita nampak, kita menyaksi, jaksonyo, apa jakso? Kesan-kesan. Kesan-kesan. Atau benda yang Allah Ta'ala menjadi, itulah jakso. Jakso itulah dikatakan makdur. Makdur ni benda yang dikudrak, yang ditakdirkan oleh kudrak. Oh, itu dah. Kudrat tu buat benda segala benda hak di dibuat. Ah, tu tu tu. Maka kita tengok jaksa-jaksanya jaksa bagi kudrat tu. Jaksa-jaksanya jaksa bagi kudrat atau jaksa bagi Tuhan tu. Ado. Habis kejap gitu. Kita nampak lihat sebenarnya kena kata kita lihat ado jaksanya kena gitu dah. Kita lihat kata ado jaksa-jaksanya. Ado kesan-kesannya. Langit bumi. Tu bahaya tu dah. Nampak benda ada tu. Nampak tapak. Bila nampak tapak, kenal lah ada. Ada tu kan. Nampak rumah. Gerti kata ada. Ada tukang buat rumah. Satu. Dan tukang tu kena ada. Tenaga kuat untuk nak buat rumah 238 ni. Faham tak? Tak sung ni tuai lemak teh. Ha, nak buat boleh sampai ke bangunan 438 ni. Ha, tu hello dah. Jadi nampak geti. Satunya nampak sonek satu dah. Pas sonek tu ada kudrat. Kalau tak ada kudrat, tak boleh buat je. Kata dah. Ini sebab nampak jaksa-jaksa dia tu. Tu dia. Tengok kita itu hebat pula. Banyak kau. Manusia nak buat tak boleh. Maka tentulah kita tidak terima. Ha, tentulah mestilah kita ni, kita yang duk melihat, duk memikir ni. Kita ni tidak terima, jadi tidak terima pada akal kita, tak terima pada fikiran kita. Kata tidak ada kudrat padanya, pada Tuhan. Kita tak terima kata tak ada kudrat, tak ada perkuasa pada zat tu. Karena kalau lemah tentu tak boleh buat makhluk ni. Tu kerana kalau lemah tentu tak boleh buat makhluk ni. Tu. Kalau begitu apabila sudah kejap dah kata ada kudrat, kejaplah kita, yakinlah kita, teguhlah hati kita kata ada kudrat pada Tuhan, ada sifat berkuasa pada Tuhan. Ini rengkah-rengkah. Sebenarnya buah dalil kena banyak lagi. Dan apabila kita kejap kata ada kudrat, dan apabila kita kejap kata kita kejap, kita kemah, kejap teguh hati bahawa ada kudrat, ada perkuasa pada Tuhan, maka tentulah, maka mestilah, yakni mestilah kita kejap pula kata tidak ada lemah pada Tuhan. Tu nampak dah dah. Hai lah. Ada ayah lihat ni. Kita kejap pula kata tidak ada lemah pada Tuhan. Wallahu alam. Ha, tu dia. Habis satu sifat. Dia nak naik buat dalil sikit. Kalau semata, kalau Allah itu tidak bersifat dengan kudrat, kalau Allah itu tidak bersifat dengan kudrat, nah saya bersifat ia dengan bersifat dengan lemah. Kudrat lawannya lemah. Dengan kudrat, kudrat yang berkuasa lah. Saya bersifat dengan lemah. Kalau Allah bersifat dengan lemah, bersifat dengan lemah, tapi sore-sore. Nah, saya tak dapat mengadakan alam ini. Lemah nak buat lagu mana ni? Tinggi langit tengok, bukit-bukit buka semua. Apa yang lemah tak akan dapat buat alam ini? Maka kalau Allah Ta'ala tidak dapat buat alam ini, percaya alam ini ada? Tidak ada. Kalau tak dapat buat, tak ada lah alam. Kalau alam ini tak ada, nascaya tentulah akal tidak terima sama sekali. Akan tak terima sekali. Maksudnya mustahil lah. Sebab pun akan tak terima. Kerana alam ini sudah ada dah dalam pandangan kita tiap-tiap hari. Maka nyata daripada alam ini ada, ada nyata daripada alam ini ada, tentulah ada yang mengadakan dia. Maka yang mengada di sini namanya Allah melalui kita Rasul. Ada yang mengadakan dia, tentulah ada yang mengadakan dia. Nyata daripada alam ada yang mengadakan dia, bila alam ni ada yang mengada, tentulah yang mengada tu tidak lemah. Kalau lemah tak boleh mengada. Nyata daripada yang mengada tu tidak lemah, tentulah dia bersifat dengan kudarat atau perkuasa tu. Tadi dia kita. Tentu dia bersifat dengan kudarat. Waktu Allah Ta'ala tu bersifat dengan kudarat. Waktu mari ayat Quran, Inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu ala kulli syai'in qadirun. Yani qadirun ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu yang kuasa ia di atas tiap-tiap sesuatu. Qadirun isim fa'il. Lafaz qadirun bukan tu yang kata inna Allah lahu qudratun. Saya tak ayat apa itu, saya kata inna Allah qadirun ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu kuasa ia, amat kuasa ia atas tiap-tiap sesuatu. Apa qadirun isim fa'il? Isim fa'il fa'ilun atau wazir tu. Maka isim fa'il ni tak ada dia madalla ala hadasin wa sahibih. Baiklah Haji. Barang yang menunjuk, isim yang menunjuk di atas perbuatan hadas. Wasahibi. Dan tuannya, tuan bagi hadas tu. Tuannya kena kepada Allah. hadasnya kena kepada kudarat. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu amat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tuhan kuasa berlaku. Maka kuli syai'in kita ngaji dah semalam. Bila orang tanya, kuasa ke Allah Ta'ala mematikan zat sendiri? Oh, anak kata, siap payah kau nak jawab. Inna Allah ala kuli syai'in qadir. Lepas tu bila kita kata, tak kuasa dan sebagainya. Dia kata, apa? Kau mana ayat kau yang kata, kuli syai'in? Dia kuasa berlaku atas tiap sesuatu. Kul syai'in ni masuk belakang lah. Tak kira lah wajibat, mustahilat, jaizat ke. Masuk belakang. Pakut mananya? Ha, maka kul syai'in ni atas yang umum orang panggil. Umum. Lafaz umum. Tapi ditaksiskan dengan dalil lain. Orang panggil umum maksus. Ambil dalil akal tak ni tu, taksis. Ay, tak boleh semua. Kalau semua akan selewat tabak pula. Wajib akan tukar hakikat ini, benda haru. Benda mustahil pun akan tukar hakikat jadi benda haram. Maka hak tu artinya bila bukan kata ala kulli syai'in dah. Situ ayat Quran kena kata ina. Innallaha ala kulli syai'in ay ala kulli syai'in minal mumkinat atau ala kulli mumkinin. Yalah. Tu habis. Habis itu. Tak apalah ayat Quran mari. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Tu hai kuasa berlaku. Tu. Kena-kena lah. Allah kuasa makhluk tak kuasa. Tu. Allah kuasa makhluk tak kuasa pun kena-kena lu kuasa tu apa? Kuasa tu ke apa? Buat benda apa? Nah. Tak boleh. Ha tu nak pergi kepada sifat lain pula ni. Nak pergi kepada sifat yang lain pula. Dan kena kita renti pula. Masuklah sifat yang kedua daripada sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada tujuh. Sifat ma'ani ni musuhnya tak royak kata apa kata ma'ani dah. Ya wayak kata kita nak bicara sifat yang bahasa ada ya. Ya. Sifat bahasa ada tu dah dinamakan sifat ma'ani. Ada pe ada dah. Tak ingat dia sebut ke dalam ma'ani. Oh ada. Depan ni muka 19 akan sebut lafaz tu insya-Allah musanna kita akan bahas lafaz tu semula sekali lagi. Ha maka dia kata dan kena kita renti pula. Kena di sini wajiblah mesti. Dan mesti kena mesti wajib kita renti. Wajib kita belajar sehingga kita renti, kita faham. Wajib kena belajar sehingga faham. Sehingga renti. Renti dia apa? Kata ada iradat pada Tuhan. Bahawa ada sifat iradat pada zat Tuhan kita. Kena mengaji, kita tahu kata Allah Ta'ala tu ada sifat iradat. Sifat iradat pada Tuhan. Apa iradat? Iaitu iradah tu perkahandak atau persengelang. Boleh kata lagu tu sengelang. Kita panggil apa sengelang? Apa? Sengaja. Sengaja gitu. Sengaja. Sengaja. Sengelang ni lah lagu tu. Sengaja, sengelang. Kehanak, sengaja, sengelang. Apa? Kelang, kelang ni apa? Buak kelang. Jadi, sengelang ni orang panggil buak dengan cara kehanak dia dah. Sengelang buak. Sengelang buak, sengaja buat. Sengaja buat, tu kehanak. tu. Ikut kata lah. We ada apa lah. Sifat tu. Betul. Kita pun ada perkhanak. Kita ni dia lah kita. Tapi perkhanak kita ni arak. Perkuasa kita pun arak. Yang menupai di zat kita, jirim. Sifat Tuhan bukan arak. Walaupun sama-sama benda wujud ni, tapi ia bukan arat sifat tu kan. Tu. Habis itu, iaitu perkahanak atau persengelan. Tu dah. Perkahanak atau persengelan. Maka pasal inilah, maka kerana inilah, sebab inilah, yakni sebab Tuhan ada sifat perkahanak ni. Tu ini sepasal ni. Maka pasal inilah, sebab inilah, sebab Tuhan ada sifat perkahanak ni. Dia, Tuhan tu pun kahanak. Dia bila ada sifat perkahanak, dia pun kahanak. Kahanak ni tak luk je. Tu. Ataupun berkahanak. Ialah kata kahanak ataupun berkahanak. Maksud sama je. Semua dikatakan makna masdari. Tu. Pasal ni, Tuhan pun berkahanak atau kahanak. Kalau kita panggil nak. Tu habis ada sifat perkanak, dia pun nak. Nak buat apa? Waktu, waktu, waktu, waktu. Ha, tu benda dia nak. Ha, tu minta alat. Ha, tu. Nak tu tidak nak. Kanak tu lah. Ya, kita buai habis. Ha, buai habis. Dekatnya nung. Handak. Handak weh ho weh dah. Nak. Tu nak. Okay. Pok nok tu. Pok nok, pok nok, pok nok. Pok je nok, anak tu duduk malah. Tu, nok gitu. Maka pasal inilah dia pun kandok. Kandok dan sengelang. Ini ialah juga makna dengan makna masdar juga tu. Bila ada persengelang, dia pun sengelang. Dia pun sengaja. Bila ada perkandok, dia pun kandok. Dia pun handok, kandok. Kandok apa tu? Mengada atau meniadakan apa-apa mungkin. Kanda mengada atau meniada akan apa-apa mungkin. Ya dua situ. Mengada akan apa-apa mungkin atau meniada akan apa-apa mungkin. Ya dua situ dah. Tu. Tu nak buat benda tu benda ni. Buat tu kerja kudarat. Iradat bukan kerja nak buat. Kerja iradat ni kerja menentu untuk buat. Faham tak lah? Menentu untuk buat. Tapi bila menentu, tak akan hasil buat. Kalau sekiranya sekadar menentu tak membuat, berartinya lemah. Sekadar don't know. Ya, tapi tak jadi, tak jadi benda. Lemah tak? Ataupun buat dengan tidak menentu. Nyanyok. Faham tak dah? Tu apa panggil? Tu dah. Dan ada singelan mengada. Tu mengada atau meniada apa-apa mungkin. Tu situ. Jadi kudrat iradat ni tiga makna jugaklah. Tiga makna juga. Irad sendiri pun. Tu. Kok ni sore dah dalam dari hasiah Amir sendiri pun iradat tu patu dalam yang jaga ai bi maknahu al ismi. Tu jago kerana iradat maksudnya takut kita tu disemabur dengan mak takluk. Habis ni dah boleh. Itu dia. Kalau kita kata iroda. Dari hasiah Amir. Kait lafaz iroda dengan maknahu al-ismi. Tapi sifat lain tak kait. Tak kait. Di situ ulama dapat faham kata. Oh, iroda tu pun bukan ada satu makna. Ada iradah dengan mana? Masdari. Kita tengok Asyik Amir. Tu. Dia berkiyah. Kiyah atas dia sifat iradahnya. ada setengah remote, ada setengah itulah ni tu. Bila waktu pergi Xiaomi tu tak tahu nak pergi lah. Tak tahu nak pergi lah. Dia kata pasal apa buat kecek babak kalah pula. Ni iradah lah. Apa sifat apa? Sifat makna semua tu. Bila iradah ada tiga makna. Iradah tiga makna sifat. Mana sifat atau dengan mana ismi? Maksud ismi ni isim masdar tu lah. Ismi. Bukan masdar. Ismi masdar. Ismi. Ha ni dikatakan perkehendak. Persengalan. Persengaja. Tu sifat tu kan. Sifat tu sifat yang bangsa ada tu dirinya. Ada rizal Allah Ta'ala. Ada bila dah sedia kala lagi dah. Sifatun wujudiyatun qadimatun qa'imatun bidatihi ta'ala. Sifat yang ada dirinya sedia kala adanya ada di zat Tuhan. Zat Tuhan pun sedia kala, sifat Tuhan pun sedia kala. Kita tengoklah ibarat arak-arak tu. Tu sifatun perkehendak. Bila ada sifat perkehendak, dia pun kehendak. Kehendak. Ada kehendak. Maka kehendak ini dinamakan iradat dengan makna masdari. Masdari dengan makna masdar ataupun dikatakan takluk. Takluk ataupun masdar. Masdari. Bila Tuhan kehendak, ada sebab perkehendak, ia perkehendak. Kehendak ni geti saja. Nampak ada benar, nampak ada Tuhan. Tapi geti tak kehendak. Tu. Apa tu dikatakan? Masdar. Lepas tu ada lagi iradat dengan makna? Muta'allaq. Ataupun ma hasala bil masdar. Bila bagi kalau jadi pak geger. Kata orang mau bagi pak mana nak. Lepas tu tak tanya kita pak lah. Tanya lah sifat lah. Kenapa tak bahas sifat kudrat tu? Kenapa tak petikai sifat kudrat? Kenapa tak petikai sifat iradat? Ha, mana wajah petikai sifat? Kena tipa petikai lebih lah. Kerana semua ada makna-makna dia. Kau demo taslim setengah. Nak menafi setengah. Iktirat setengah. Tak makan, tak makan beluk. Tapi makan gulit dan makan kuah. Habis. Iradat, sifat perkehendak. Bila ada sifat perkehendak, ada kehendak. Kehendak. Lepas tu, kehendak buat apa? Menentukan mungkin. Kehendak buat. Menentukan mungkin. Dan menentu ada mungkin atau menentu tiada mungkin. Menentu ada mungkin atau menentu tiada mungkin. Maksudnya sifat iradat ni pun takluk kepada benda mungkin juga. Mungkin juga. Kata dah. Fakudratun bimungkinin ta'allakat. Bila tanahima bihi ta'allakat. Lepas tu. Lepas tu bagi. Awahdatan ajiblahu misluzi. Wa misluzi iradatun. Supo juga iradatun. Iradat pun supaya juga bimungkinin juga ta'allaqat. Tu. Wal ilmu lakin amma wazi. Kalau ilmu, ya umum. Tu dia. Boleh. Kita kata iradat menentu ada mungkin. Berarti ya hadap ada mungkin juga ni. Maka mungkin dunia, langit, bumi apa semua ni masuk dalam penentuan hok kira dah Tuhan menentu siap dah untuk nak buat zaid pada hari begie pada tahun begie pada tahun tu, jam tu, pada pukul tu, hari tu, atas utuh ke, di bawah ardi ke, atas utuh ke, siap dah tempat, di Mekah ke, atau di Taning ke, di mana sahaja ke, menentu siap dah. Bila siapa masuk, kudrak pun, oh. Buat. Sebab tu lah, kandak ni lulu sedia kalah lagi dah. Perkandak tu eh. Sebab tu ada yang takluk Tanggizi Kodim tu. Lulu sedia dah. Siap dah. Semua menentu siap dah. Cuma buat tak buat nanti masa. Masa yang akan sampai masa. Waktulah suluh apa nama Tanggizi hadis. Kita mengaji. Tak luk lagi. Tadah. Maka benda ni dikatakan apa? Kudrat iradat dengan orang muta'alak ni dikatakan apa? Langit bumi ni apa namanya? Muta'alak lah terjemah apa? Penciptaan. Penciptaan. Tapi nampak kalau penciptaan pula dia pergi kepada kekuasaan tu, penciptaan jadi bersifat kudrah. Kalau taklah cipta, mencipta, mengada, meniada ciptaan Tuhan. Ialah ciptaan tu kerana kena kepada kesan daripada sifat kudrat. Kehendakkan. Maksudnya kata kehendaki. Ataupun kehendakkan. Dia kata juga kehendakkan atau kehendaki. Ini masuk dalam kehendaki Tuhan ni. Langit ni kehendaki Allah. Bumi pun kehendaki Allah. Kehendaki Allah. Berarti benda tu kehendaki tu kena ke benda. Kena kepada benda. Ha, tu. Kita nak buat rumah besar ni. Lepas tu kita tengok, oh ni kehendaki ku ni. Ni lah yang dikehendaki ya. Ni lah kehendaki ku. Maksudnya ni lah aku nak kehendaknya. Ha, tu maksudnya benda yang dikehendak. Ya dah. Ketentuan penentu. Ha, boleh kata? Kalau ketentuan kita kena penentu, menentu, ketentuan. Dia supaya penentu, boleh kata ni sifat iradat ni. Kerana kerja dia tu menentu. Penentu, pekandak, persengelan. Pesengaja. Bila ada persengelan, pesengaja, penentu, pekandak, ia pun kehandak. Ia pun kehandak, ia pun menentu. Dia pun mengsengelan, dia pun sengaja. Ketentuan. Kalau ketentuan kita kena tarik orang bila. Kalau ketentuan mari buat ketentuan sini saja. Orang tak kat nak nampak kandok-kandok tu. Tu. Apa dah? Satu makna berbeza antara irodat. Ha, irodat tiga makna ni. Pak ni petikan daripada mafhum-mafhum. Ulama bagi tolong bagi tu. Walaupun orang Arab ni dia pehed dah. Lurah dia, dia tahu kata lapan ni kena guna masdar ke, lapan ni kena guna masdari ke, lapan ni kena guna mana-mana sifat ke, dia tak kena bahawannya dah. Hak ini masalah kita ni, orang-orang yang bukit Arab ni, kena pehed apa makna dia ni daripada cakap paling ulama tu. Lalu tu ulama kita ni, tolong bagi siap lah tu. Bagi. Maka tepat tak yang makna mana bagi tiga? Mitnah mana? Kitab mana ayat tadi tiga? Tak semua-semua kalau cari kitab, tak akan jumpa. Tapi ada sumber tempat ambil lah. Mana ismi ni kita tengok oleh Haji Amir akan kait oleh masa ni. Wa iradatuhu ay bimaknahu al-ismi. Lepas tu ada satu tempat pula. Bimaknahu al-masdari. Yuk kait oleh Haji ni. Berartinya mana ia ada beza? Antara lapan sendiri takut orang tukar takluk dengan sifat. Nampak tu dah? Okay. Sebab kita kata, uridu. Uridu. Ha, tu. uridu apa dia? An azhaba ila kaza kaza kita kata. Lepas tu bila pergi kepada masdar iradati, iradati kehendak oleh aku bawa aku pergi ke sana ke sini, iradati itu maksud apa? Mengkandak oleh aku tu masdar. Tu masdar. Nampak tu dah. Aku lagi kepada makna tu makna masdari. Lepas tu bila kita kata rumah, haza min iradati. Haza min iradati. Haza min iradati. Haza iradati. Ni kehendakku ni. Apa iradah dengan mana apa? Ha, tu. Kira bahan pula lah. Ya dah. Ha, ini pening lah. Ha, ini pening. Penentu. Penentu menentu ketentuan. Pesengelang, sengelang. Tak kata ini. Pesengelengan. Tapi kita ilmu dak ni azali gitu. Jadi misalnya tu anak dia kafir, dia tak tahu cakap dah tentang wanak kafir dia kafir. Fauzul Sa'id di Indahu bin Azali. Tapi dia tak walau insya Allah la hadan nas ajma'in. Kalau tu yang kandak tu nak bagi hidayah belaka. Kalau dia kandak. Perak. Perak tu. Kita duit dah sejuta. Kita nak buat royal. Duit kita ada. Sejuta. Dua juta. Kita nak buat royal. Kerti royal dah. Film, film, film apa? Film, film, film. Kita nak buat film, film apa? Apa kita nak buat? Bila kita buat, kita nak tak hamung jadi orang jadi hero, jadi praek. Lepas tu nak ET dia apa? Heroin. Heroin kan. Apa hero? Heroin. Kalau perempuan panggil hero apa? Heroin. Heroin tu nak E. Ah, mung ini nak E. Mung ini nak E. Mung jadi praek. Mung orang jahat. Mung ni jadi kawan dengan heroin ni dah. Mung jadi kawan dengan hero ni dah. Mung tu orang kutip siapa? Mung tu orang sapu siapa? Mung tu orang sapu masjid? Mung tu orang duk jual kain? Tak zalim ke tu? Tak zalim? Ikut ku lah duit ku, ku ada. Aku nak buat apa pun boleh. Aku kalau aku tak buat ni mula pun boleh. Kalau aku nak buat ni baik belakang, semua ni hero belakang. Boleh? Oh yeah, tu film tu ada hero semua, tidak ada orang jahat. Boleh? Boleh tak? Wei nak naik belaka. Tak ada pride sorang, semua perempuan tu jadi hero belaka. Hok jadi hero sorang ya. Boleh tak? Boleh. Tengok oh yeah dulu, golek oh yeah dulu ada hero ada wei ya. Learning tengok hero yang banyak kau banyak orang dah kalian dulu ni. Mula ada 3 4 orang dah pride. Nak naik pun ada 3 4 orang dah. Lepas tu orang tu orang jahat, tapi akhirnya aku nak biar baik juga, berjuru. Baik dengan jadi hero ni. Boleh tak? Boleh. Kawai kena main awak. Zalim ke? Tak zalim kalau hak dia laka. Maksud zalim ni reta bagi hak orang lain. Reta bagi orang lain. Perak tu dah. Kawai nak tak bukit, pergi cari kayu. Ambil kayu mari. Usul dengan lori. Usul dengan kereta. Waktu gua mari atas rumah kau kampung ni ambil kayu mari. Waktu siapa mari siapa rumah? Ha, bagi setengah. Tengah ni buat kayu. Ha, buat kayu api. Setengah lagi buat apa nama? Buat jemur kain. Setengah lagi buat mari. Setengah lagi buat katil. Setengah lagi tau saja-saja. Setengah lagi jual. Waktu orang tanya, "Gano mu tak buat mari semua?" Gano mung tak jual semua? Gano mung tak buat katil semua? Gano mung tak buat kayu api semua? Jawab atau? Kok ku lah, hok ku. Kok ku lah, hok ku. Ini zalim. Tu tak zalim. Tak zalim. Tak jadi dinamakan Tuhan tu zalim. Kerana hak je semua. Dia dapat hidayat semua boleh. Tapi semua je cerita. Dia nak buat dia cerita je. Ya. Dia filem dah ada ni. Yang ni nampak baik ni mula ni. Baik dah. Tapi akhir-akhir kan jadi jahat. Tak apa-apa jadi jahat ni. Ni filem-filem waya-waya ni. Nampak tak? Dia jadi tak siap lah pada semua orang. Mana? Hak kafe, hak wanak, hak kafe yang dah ada. Ya ada hikmatnya semua dah. Ya ada hikmatnya semua dah. Ya maksud kesiap belah. Ya kesiap belah, sifat rahim ya ada. Sifat murka ya ada, sifat tu ya ada, sifat yang ada. Ni kita dia kesiap belah ni. Sebab tu duk syukur-syukur tu. Kita duk alhamdulillah, alhamdulillah. Kipa, kita yang tak menentukan kita. Duk itu. Kita ni tuwer tu hok duit duta tadi tu ya tak kita jadi hero. Oh mujo, terima kasih. Kawan tak jangkok mana pun jadi hero. Mujo kawan. Alhamdulillah. Dia nak tak kesia tak yo jadi orang jahat. Ah, ikut ku lah oi ada. Tak kesia ke dia kan tu. Pak yo orang jahat, yo orang jangkok ah. Tak jadi hero. Ya no muduk umu tak nyanyi ke dia ya kutik sapah tu. Ya no video sapu sapah apa. Tu dia. Hal tu dah. Sebab tu kita alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam duk syukur Allah Taala suruh nabi suruh kita duk puji Tuhan, syukur kepada Tuhan atas nikmat tu. Sebab apa? Sebab tu hatok kita jadi hero tu. Tu banding mudah-mudah ya. Padahal hero atau orang jahat, orang baik pun dia dapat upah duit. Tapi ni pun tu he, kalau orang jahat nu ngaku lah. Bahasa syurga lah. Fawdus sa'idi indahu fin azali kadza syaqiqu summa lam yantaqili. Ditentuan di penentu ni, iradah menentu di azali lagi dah. Nentu di azali lagi dah. Nampak tu dah. Siap dah, siap lah kau dah. Kau duk bimai, duk tiak-tiak sebab apa? Duk menangis-menangis tiap-tiap hari semua. Sebab kita tak tahu kata di azali tu kita lagu mana. Ni nampak juru pakai piah putih ni pun. Tak tahu lagi ni wey. Hak duk keteng-keteng-keteng-keteng-keteng tak semaya, tak kena bear tu. Tak kena semaya bear tu. Tak belum tentu lagi tu. Belum tentu lagi tu. Kena kena dia tu. Okey dia balik mai sekali gu Allah Taala angkat derajat dia Allah. Ngaji sikit tu capok capok capok jadi Allah lebih pada ngaji mai puluh-puluh tahun pula. Buat bonus satu lagi lah. Semua tu benda tu kisah-kisah Allah Taala haji aku tu. Nampak tu dah. Hak dia berlaku eh. Hak dia semua. Tak zalim, tak zalim. Zalim-zalim ni orang panggil apa nama apa nama at-tasarrufu fi milkil ghair. Tengah takrih dia. Ataupun wada'u syai fi ghairi mahallih. Tasarruf pada milik orang lain. Hak dia mula cik cakap. Kita pergi ambil pakar. Hak tu zalim. Mutu orang, okay. Kita pergi ambil mari. Rong ikut kanak kita. Hak tu zalim. Kerana bukan hak kita. Tapi semua ni hak Tuhan belaka. Sebab tu dia kata kalau aku kanak, aku nak hidayat semua. Nampak tu dah? Dari surah yang sejadah tu ke apa? Walau sya'allahu. Walau sya'allahu. Tak ingat mari lah. Walau sya'allahu. Apa tu surah sejadah? Apa nama? Dia tak mari. Walau sya'allahu. Walau sya'allahu. Walau syi'na ha. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin kudaha. Walau syi'na. Walakin haqqal qawlu minni. Aku menentu siap tau. La am la anna jahannama minan jinnati wan nasi ajma'in. Aku nak penuh juga neraka jahanam. Nak buh manusia dengan jin penuh. Nak penuh juga, tak sampai kosong neraka jahanam ni. Aku takut tu. Alhamdulillah min zalik. Tu dia. Tu yang nak beri cerita. Dia hikmat. Kalau tak, kalau dia tak buat di mula boleh tak? Boleh. Dia tak buat di mula lagi dah. Kita. Tak zalim dah. Tak zalim. Lepas tu bangsa kepada perbuatan kita. Bangsa kepada usaha ikhtiar kita pula. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Kami tak zalim eh. Tapi demo tu zalim diri masa diri tu. Saya kata. Ini bangsa kepada usaha ikhtiar kita tu. Tu habis itu. Banyak lebar tu. Boleh. Eh. Sebab tu syukur banyak ni amat ni. Tu. Bila jual maksiat pun tu kena mari dah. Allah siap lah. Ni mari dah ni. Takutnya pergi. Tu. habis itu. Habis dah. Nak pergi luar-luar lah ni. Maka pasal inilah dia kehendak dan sengeleng mengada atau meniadakan apa-apa mungkin. Itu sifat iradah. Kita akan bahas ni lagi lah. Sini tak akan sebut dengan cara lebar dah. Apa pun masuk dalam orang panggil al-mungkinat al-mutaqabilat. Ada apa tujuh. Kira pula situ. Mutaqabilat Allah tak ada menentu tu. Pecaman kita pegawai hati masing-masing kata Tuhan ada sifat tu. Sifat perkehendak. Bila ada sifat perkehendak, dia pun kehendak buat benda tu benda ni. Menentukan perkara tu perkara. Perkara ni. Di azali lagi. Itu penentuan Tuhan di azali tu yang dinamakan qada. Qada. Bagi hak Tuhan tentu di azali itu dikatakan qada. Qada siap dah. Itu penentuan Tuhan di azali itu dinamakan qada. Itu maka qada-qada ni maksud dalam takluk iradah. Yang tangjizi qadim dulu ni. Tuhan penentu siap dah kata dia ni akan main ngaji malam ni. Azali lagi dah. Tiba-tiba siapa hari tu dia mari ngaji sungguh. Ha, baru lulu. Barulah lulu kandak yang ditentu pada azali. Maka lulus kandak pada masa ni, Tuhan menimbulkan perkara pada masa-masa yang apa kan? Allah Ta'ala menimbulkan dan mengadakan perbuatan tu bersepakat dengan apa yang ditentu pada azali. Hak tu dinamakan qadar. Qadar. Qadar ni orang panggil Allah Ta'ala menimbulkan benda mengikut apa yang ditentu pada azali dulu. Sebab tu kenapa nak balik mutu plong. Azali dah. Azali lagi dah. Lagu mana pun kena balik mutu. Pada itu. Itu qadar Allah. Azalah. Siapa seh ni duk ngaji beriman dengan qada dan qadar. Main dengan budak sorang. Nampak jadi becek. Dia tu boleh di orang lain. Perah. Budak kita tak ada malam. Tak ada malam tau weh. Duk kecep bagi sahang dua. Khabar-khabar ada malam. Gia amik, gia berak. Perah. Semangat dua tingkat pahri. Perah apa? Ya Tuhan menentu di azali dah. Kalau hak kita, hak kita. Hak kita, hak kita. Pasal sangat. Kalau hak kita duk Jepun mana macam hari. Mutu-mutu. Mutu lah mutu. Kalau bukan hak kita duduk dekat depan muka pun bukan, ia tak akan jadi. Kita panggil, tu posel apa hak menentu siap dah. Tu posel apa hak menentu siap dah. Tu habis tu dah. Hamako percaman kita kata ada iradat pada Tuhan itu. Percaman kita, dalil kita kata ini bahawa ada sifat berkehendak pada zat Tuhan itu. Sebab apa? Kerana ada benda-benda yang ia mengada. Kerana ada benda-benda, ada perkara-perkara, benda-benda sini kena kepada benda mungkin lah. Sebab kata mengada ni je tak ada dah malaikat benda ilmu. Mungkin mengada ni ada kita bahas dah. Ini kudarat semalam. Yeah. Benda-benda kerana ada benda-benda mungkin yang ia Tuhan tu mengada. Ha, benda yang ia dah buat, yang ia mengada. Langit baik, bumi baik, pohon kayu, buah timung, buah kuno, buah labu. Masalah. Ha, tu. Maka tentulah tidak boleh mengadakan apa-apa perkara. Jadi apa-apa perkara mungkin. Maka tentulah, mestilah tidak boleh mengadakan apa-apa perkara mungkin jika tidak ada iradat, jika tidak ada sifat perkehendak yang boleh sengeleng Tuhan. Jadi dengan sifat itu, itu. Jika tidak ada iradat, jika tidak ada sifat perkehendak yang boleh sengeleng. Jadi kalau kita di sini kena tidak ada sifat persengeleng. Wismaka dengar. Yang ni tentulah tidak boleh buat apa-apa perkara jika tidak ada sifat persengeleng yang boleh sengeleng Tuhan. Dengan sifat persengeleng tu. Kalau kita tulis, kalau kita kata ada sifat perkehendak yang boleh kehendak Tuhan. Berkehendak Tuhan dengan sifat tu. Ah tu deh. Tengoklah kita sifatun wujudiyatun qaimatun bizatihi ta'ala yukhassisu biha. Mentaksirkan satu tu bau tak lo. Mentaksirkan Allah Ta'ala dengan nyok, dengan sifat tadi tu. Akan benda tu benda ni. Menentukan, mesengelengkan, menghandokkan. Nah, itu dah. Taksis. Satu isyarat kepada tak lo. Tak lo taksis. Orang panggil. Nampak tak? Boleh. Nah, tengoklah kita Arab mana. Habis itu. Kalau begitu, kejaplah kita kata ada iradat pada Tuhan. Kalau begitu, yani kalau apa? Kalau begitu, jadi kalau kita lihat ada benda-benda yang ia mengada tu. Apa kalau begitu? Kalau begitu, jadi kalau kita sudah melihat kata ada benda-benda yang ia mengada. Itu dah. Kejaplah kita, kemahlah, keteguhlah hati kita. Kata ada iradat pada Tuhan. Ada sifat perkehendak pada Tuhan. Ada sifat perkehendak pada Tuhan kita. Dan apabila kejap begitu, yakni kejap bahawa ada sifat perkehendak pada Tuhan. Apabila kejap begitu, yakni kejap bahawa ada sifat perkehendak pada Tuhan, maka kejaplah pula kata tidak ada lupa dan lalai dan nyanyok pada Tuhan. Penyanyok. Ha tu. Tidak ada lupa, tak lalai dan nyanyok pada Tuhan. Karena sini lagi yang mengada saja tak, yang meniada ada tersebut. Mana? Ia mengada. Karena ada benda-benda yang ia mengada. Ya sebenarnya meniada pun masuk dalam taksi. Ya, taksi. Tapi untuk winapok kata, mudah napok kata, oh kana weh, sebut benda ada ya. Sebut mengada saja ya. Padahal kalau kira sungguh, yang mengada, benda yang ia mengada dan benda yang dia mengada, meniada. Tapi kalau sebut gi meniada, sebut meniada, kadang-kadang tak terlintas mari lagi cara mudah tu. Mengada tu. Masalah sifat iradat. Tapi sebut tau mengada tu, gaman. Oh, supaya kita buat benda-benda tu. Kita buat benda-benda, tentu kita duk nak. Tentu kita nak. Nampak tu dah? Itu isyarat musanah tu kadang-kadang. Dia untuk nak mudah kita sila benda ya. Gaman benda. Benarnya meniada tu pun masuk dalam penentuan juga. Pahal tu dah? Pahal tu. Mengada. Menentu dah. Mengekalkan ada, tu pun menentu. Meniada, tu pun dah menentu. Mengekalkan tiada, tu pun. Masuk dalam penentuan. Tu he? Azali lagi. Yalah tak? Boleh? InsyaAllah. Allah. Kalau gitu, bila Tuhan? Bila Tuhan kandak kita ni, Islam atau kafir, ahli syurga dan ahli neraka, tak kena buat amal ayah tak boleh lah. Tentu dah. Tak kena semua ayah, tak kena puasa, tak kena zakat, tak kena wajib, tak kena tunai kewajipan. Muka Tuhan menentu siap dah. Atau Islam atau kafir, ahli syurga ke neraka. Tak nak ikut. Dia mahu kata, kalau itu tak semaya tak apa. Okay. Tak apa, ikut umum. Tak semaya. Sogi. Kita duduk kaca, duduk semaya tiap-tiap hari. Kadang kita tak tahu tu. Ya tak? Tak tahu tu. Sebab tu tu yang sembunyi. Malam-malam lah tu kuadah tu. Tak tahu kata malam mana. Sebab tu nak pergi usaha sikit. Kalau you tahu siap dah kata malam tu. Patah menentu hari tu ya. Hikmat juga tak you tahu tu. Nampak tak tu dah? Lepas tu duk ayat wafiza likafal nyerana fasil mutanafisu. Duk sebuah cerga-cerga gini. Hei, sungguh sikit. Sungguh lah. Tu. Nampak tu dah. Sebab tu kita bila kita pergi berlaku maksiat, kita kena redha dengan maksiat. Redha dengan maksiat di atas wajah benda ni Tuhan menentu. Tapi yang redha atas maksiat dengan sebab benda tu maksiat. Kalau kita redha dengan maksiat atas dasar benda tu maksiat, berarti kita jadi maksiat. Redha bin maksiat, maksiat. Redha dengan kufur, kufur. Redha dengan maksiat, jadi maksiat. Tapi redha dengan maksiat atas wajah. Faham tak? Atas wajah apa? Atas wajah, Allah Ta'ala menentu dah. Bila kita gila aku maksiat. Menentu siap dah. Tapi lah menentu tu pun. Satu wajah lagi. Tak redha. Kata benda ni tak kena. Tak betul ni. Ya tu dah. Kena beza tu. Antara redha dengan iradah tu. Tak sama. Kandak dengan redha tak sama pula. Tiap-tiap Allah Ta'ala kandak. Kadang-kadang tak redha. Tu banyak-banyak. Tu yang kandak nak we. Apa nama. Abu Jahan tu kufur. Tapi kufur tu Tuhan redha tak? Tak redha. Dalam wa'irah tu apa? Dalam jaharah tu. Wa kudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman wa ridha kama sabat. Suruh lah, redha lah. Beza tu. Tiap-tiap waktu yang suruh, berarti reda dah. Ini ngaji di sana. Ada lagi. Tinggi-tinggi. Awak asah ya ni. Ini asah yang tikok. Itu habis. Kalau begitu, kejaplah kita kata ada iradat pada Tuhan. Dan apabila kejap begitu, kejap kata ada iradat, maka kejaplah pula kata tidak ada lupa dan lalai dan nyanyok pada Tuhan. Tuhan tak lupa. Kalau gi buat lu, gi ada lupa, berarti gi buat dengan tak kena. Deh. Oh, ni dunia ni Tuhan lupa nanti bawa tengok. Nyanyok lah Tuhan. Nyanyok lah. Budak tu nampak. Warna mari tu. Oh, tangan limau. Tangan limau. Allah, nyanyok tu he. Aduh, tak nyanyok tu he single line menentu buat. Bukan kata dia nyanyok. Dia sengaja dah menentu untuk buat dah. Dia buat dah. Patut ada hikmat dia tu. Kita tak tahu tau. Tiba-tiba warna mari pak lima, lima, lima tu. Ha tu. Orang pakat kata aku. Warna nak mungkin gini, gini, gini, gini, gini. Padahal tu nak datang ke rezeki dengan budak tu dah. Masalah. Ada hikmat di sana lagi. Kadang-kadang tak lama budak tu mati. Bila mati tu menyebabkan ayah-ayah dia tu dapat juga habuan syurga esok. Dan sebagainya. Dia macam-macam ada hikmat dia dah. Kita tak tahu lah. Tu. Kalau begitu, ha, habis dah lah. Habis. Dan bukan juga dengan sebab Tuhan ada itu, maka mungkin pun turut ada gatik. Ha, ni misalnya kembali kepada ni. Buat dengan cara ilat dan taubat apa semua ni. Pegangan puak ahli falsafah. Ha, kena dah lah. Kena dah lah kita arak-arak pun sebut. Ha, ni. Ha, tengok lah, dan bukan juga, jadi mustahil juga, akan tak terima juga. Seperti mana akan tak terima kata Tuhan itu ada lupa, ada lalai, ada nyanyok tu. Ha, tu dah. Bukan juga, mustahil juga, akan tak terima kan juga. Dengan sebab Tuhan ada itu, maka mungkin pun turut ada. Ha, tu. Ha, tu dia. Ya, kalau kita tengok, kan? Mungkin pun, kalau dengan sebab Tuhan ada tu, maka mungkin pun turut ada gatik. Gatik-gatik ni apa? Juga. Ha, juga. Mungkin pun turut ada juga. Ha, tu ada juga. Turut ada dengan tidak berhajat kepada Tuhan sengeleng buat. Dengan tidak berhajat kepada Tuhan sengeleng buat. Ha, tulis betul? Tulis, tulis, tulis. Mungkin pun turut ada gatik. Ha, tu buat kita. Ini ialah pegangan ahli falsafah. Falsafah. Dia ke mana? Falsafah. Kalau arah ni, kita falsafah. Falsafah. Palosafah. Kok palosafah? Apa kepala tu sampah. Tu. Kepala tu ada sampah aja. Cuma fikir. Tu dah. Ha. Soalnya ini pendapat apa? Ini pegangan ahli. Ini ialah pegangan ahli falsafah, iaitu mereka berpegang bahawa Allah itu ialah sebab bagi ada alam. Dengan tidak melalui kehendak Allah dan buat Allah, membuat Allah Ta'ala. Yakni, dengan sebab Tuhan ada, maka alam pun mengikut ada sama. Mengikut ada sama. Alam pun mengikut ada sama. Dan Tuhan itu adanya kodim, maka alam itu jadi kodim juga. Kerana mengikut ada pada Tuhan yang kodim. Inilah dinamakan ada dengan cara illah. Itu illah. Illah. Cak illah. Ah, habis itu. Helah. Saya baca sore hot day tu, hot tak day. Ah, telah baca ibu budak. Ini ialah pegangan ahli falsafah, iaitu mereka berpegang bahawa Allah Ta'ala, Allah itu ialah sebab bagi ada alam dengan tidak melalui kehendak Allah dan membuat Allah Ta'ala. Yakni dengan sebab Tuhan ada, maka alam pun mengikut ada sama. Dan Tuhan itu adanya qadim, maka alam itu jadi qadim juga, kerana mengikut ada pada Tuhan yang qadim. Inilah dinamakan ada dengan cara ilah. Cara ilah. Ha, tu ni kau panggil ada dengan cara ilah. Ha, ni pegangnya falsafah. Ha, tu. Yo kiyah mana dia kata supo kita gerak jari itulah. Kita gerak jari, kita ada cicing dalam jari kita ni, kita pakai cicing. Maka bila kita gerak jari, dengan sebab kita gerak jari tu, cicing pun turut gerak sama. Kita bukan nak gerakkan cicing, kita nak gerak jari je. Tapi dengan sebab gerak jari tu, cicing pun gerak juga. Bukan duk nak gerakkan jari tu. Bukan nak gerak cicing tu. Nak gerak jari je. Tapi cicing turut gerak. Allah Ta'ala ada dia, ada di azali lagi. Bila dengan sebab Allah tu, dengan sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada tu, Allah pun turut ada. Turut ada. Lepas tu ada bila dah? Azali lagi. Ada qadim. Maka Allah pun qadim. Turut tu ada. Tuhan tak nak kanak. Tuhan tak kanak menentukan. Tuhan tak kanak nak buat alam. Tapi dengan sebab dia ada tu, turut ada alam tu. Faham tak? Dia kata lagu tu, ni pegangnya dia ni lah. Yang pegang lagu ni. Ni. Bukai tu, bukai tu. Lepas tu orang panggil ada dengan cara illah. Tu jadi. Allah Ta'ala tu illatun. Yani sababun fi wujudi al-alam. Min ghairi ikhtiyaril lahu subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Boleh. Kita lagi lepas masalah yang koridah tu. Sebut dah. Kita tinggi-tinggi, kita besar-besar akan sebut benda ni semua. Kalau berkait dengan sifat iradah, akan sebut. Ya, ataupun ada sebuah kitab disebut dalam sifat apa nama? Sifat wahdaniyat. Wahdaniyat Tuhan satu pada perbuatan. Perbuatan semua Tuhan berlaku. Jadi melalui kot Tuhan kehendak. Ha, tu ada setengah kitab yang sebut dalam bab tu. Ni, cara ilat ni. Ha, kita tengoklah. Boleh dah. Ha, tu bukan lagu tu. Yang nak pegang lagu tu. Takut mari tu. Ada akidah mari duk seleweng. Ha, maksud nak menyesatkan kita tu. Kita kena jaga yang malam. Bukan Tuhan lagu tu. Habis. Maka mungkin pun turut ada gatik. Mungkin pun turut ada juga. Turut ada dengan tidak berhajat. Yang tidak berhajat oleh mungkin itu kepada Tuhan sengeleng buat sekali-kali. Tak ada berhajat kepada Tuhan sengeleng. Tidak berhajat kepada Tuhan menentu. Tidak berhajat kepada Tuhan kehendak buat. Tak ada hajat. Mana? Ha, sebab tu dia kata alam ni qadim, ikut dia. Alam qadim. Pok plus apa? Pok kalau siapa? Tu dia. Apa? Begitu jung kata pok pula tak siapa. Gitu. Pok pula wak tak siapa. Tu. Habis itu tidak berhajat kepada Tuhan sehingga yang buat. Sebab apa? Bukan juga begitu. Tu ni ilak pada kata bukan. Ilak pada bukan juga. Ilak pada bukan juga. Sebab apa kau bukan juga begini? Alam ini Allah Ta'ala buat bukan sebab Tuhan ada tu alam turut ada. Sama dengan tidak ada berhajat Allah, berhajat kepada Allah Ta'ala membuatkan dia. Sebab apa bukan lagu tu? Ilak situ. Kerana jika begitu, jika begitu, kalau lagu tu, apa maksud jika begitu? Apa jika begitu? Kalau begitu, yani jika begitu, apa? Tidak kanak dengan tu. Jika begitu, yakni jika ada mungkin, tulis itu tulis. Jika begitu, apa payah sangat. Ha, tulis. Yakni jika ada mungkin dengan tidak berhajat. Jika ada mungkin dengan tidak berhajat kepada Tuhan mengada. Kepada Tuhan mengada. Hanya semata-mata turut ada Tuhan. Semata-mata turut ada Tuhan. Itu jika begitu. Harap. Jika begitu, yakni jika ada mungkin tu dengan tidak berhajat kepada Tuhan membuat. Hanya semata-mata ada turut Tuhan ya. Tuhan ada ya, ada turut Tuhan. Tak berhajat kepada Tuhan buat. Kalau begitu, tentu jadi qadim lah. Tentu jadi qadim lah mungkin tu. Tentu jadi qadim mungkin. Tentu mungkin itu jadi qadim. Mungkin itu jadi qadim. Sebab apa tentu jadi qadim? Tulis betul tentu jadi qadim tu. Yakni kerana Allah itu ada ia qadim. Kerana Allah itu ada dia qadim. Maka kalau ada makhluk, maka kalau ada makhluk mengikut ada Tuhan, maka makhluk pun qadim. Habis itu. Maka makhluk pun qadim. Habislah. Jadi qadim katiklah. Itu. Tak. Kita gerak jari, dia kata. Kita gerak jari pada jam 12, betul. Pukul 12, betul. Tak. Maka dengan sebab kita gerak jari, cicing pun turut gerak. Tanya kata, cicing tu gerak masa apa? Pukul apa? Cicing gerak jam apa? 12 juga. Bila kita gerak jari pukul 12 betul, cicing pun turut gerak pukul 12 juga. Ha, masa dia ada, dia turut ada. Kita tak kandak gerak cicing, kita kandak nak gerak jari lah. Tapi cicing turut gerak. Maka bila jari gerak pukul 12 betul, maka cicing pun pukul 12 juga. Maka Allah Ta'ala, dengan sebab dia ada, makhluk ada. Makhluk ada. Faham? Waktu yang ada bila? Qadim. Makhluk tu pun qadim juga. Faham tak? Ikut ada tu. Kau tak nak? No, takkan lah. Hak tu pegangnya ahli lasah. Adapun akidah kita alus sunnah wal jamaah. Yang menggerakkan jari, Allah. Yang menggerakkan cincin, Allah. Boleh jadi gerak jari saja, cincin tak gerak. Boleh jadi akan terima. Dan boleh jadi nak gerakkan jari itu, saya tak boleh gerak jari itu, saya cincin je gerak. Boleh tak? Nak cakap, nak gerak jari tapi jari tak gerak. Cincin je. Jadi habis itulah tulis. Boleh jadi? Boleh jadi nak gerak cincin, nak gerak jari. Tapi dalam hal gerak jari itu Allah Ta'ala boleh gerak jari tapi cincin tak pergi. Jari yang pergi pup, dengan tulis-tulis. Boleh akal terima hak tu akidah kita. Yang menggerakkan jari pun Allah, yang menggerakkan cincin pun Allah Ta'ala. Cuma sepak bola juga. Sepak bola. Apa tu? Yang juga sepak tu Allah Ta'ala. Tapi yang yang sepak tu Tuhan. Yang juga sepak tu Allah Ta'ala gerak tu. Patu bola tu. Allah Ta'ala juga. Maksud asal itu. Oh. Maksud asal itulah. Dah. Kau mana awak? Jadi semua gini pegang dengan cara ringkas. Semua perbuatan yang berlaku di atas permukaan bumi ini melalui penentuan Tuhan dan membuat oleh Tuhan. Ikutlah perbuatan apa pun. Melalui Tuhan menentu, Tuhan kehendak. Harap. Kalau Mu'tazilah lah yang bila apa pula Mu'tazilah ke mana? Profesor ngerti atau Mu'tazilah tu yang sepak bola tu Allah Ta'ala yang juga sepak. We kita boleh sepak tu. Tapi yang we nama bola tu kita. Silap kau. Mu'tazilah je pegang lagu ni. Kita ni. Dia pegang lagu mana Mu'tazilah? Dah tu juga buat teh kita. Saya mesti perlu dia tebus ubat. Kau nak care dah. Satu. Ini kudrat kita. Suruh kita lah. Walaysa majburun wala ikhtiyara. Walaysa kullu yaf'alu ikhtiyara. Wa indana lil abdi kasbun kullifa bihi walakin lam yu'athir fa'rifa. Di sisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagi hamba ni ada usaha ikhtiar, tapi usaha ni tidak dapat mengesankan benda. Hairak. Mu'tazilah. Kita ni tu hai wi kudrat di kita, wi tenaga kita. Tenaga buat apa? Nak buat benda tu benda ni. Maka kita nampak kita dok menulis, nulis dengan tenaga, tenaga dengan rang kita pun, rang kita bukan menghasilkan tulisan. Tenaga kita bukan menghasilkan tulisan. Yang menghasilkan tulisan Allah Ta'ala. Tapi tenaga kita ni berserta je dengan penentuan Tuhan itu. Dengan takdir Tuhan dan dengan ijat Tuhan saat itu. Tuhan menentu. Herak. Tuhan menentu buat. Tuhan wujadi. Allah Ta'ala menentu dan Tuhan wujadikan benda tu. Wujudkan jari kita. Dalam masa bergerak yang Allah Ta'ala menentu tu, bersama dengan tenaga kita yang ada. Ha tu, bersama tu lah dinamakan kasbun usha ikhtiar. Faham tak? Usha kita tak dapat menghasilkan benda. Tak dapat menghasil, tak dapat hasilkan benda apa ni. Yang menghasilkan kudrat Allah. Kudrat kita hanya berserta. Dikatakan usha ya. Ikhtiar ya. Tu hewi tenaga. Tapi tenaga tu tak dapat apa juga. Wirang tapi kan tak lewat apa dah. Tu nampak tak tu dah. Sebab tu dah kalau wirang Tuhan wi tenaga kita tapi tenaga tu Tuhan nak buat tenaga ni tenaga untuk ibadat. Jadi taufik. Tenaga ni untuk maksiat jadi khilan. Wirang banyak tapi wirang nak semuanya tak gerak. Wirang banyak tapi wirang ni jaga tengah-tengah malam boleh. Dok manfaat sampai aku kedua aku tiga tak tidur-tidur lagi. Cek. Tapi nak bangun tahajud dua rakaat tak leh. Tu khidlah. Fa khaliqul li 'abdihi wa ma amin muwaffiqul liman arada ay yasil. Fa khadhilul liman arada bu'dahu. Mungizul liman arada wa'dahu. Kalau Tuhan nak dia jauh dengan Tuhan, Tuhan wikidlan dia. Kalau buat maksiat jadi gagah sangat. Tapi kalau buat buat ibadat tak rok, tak larat. Masjid itu. Masjid itu. Ha, oh, tak habis lagi kita ni dah. Ha, Mu'tazilah. Mu'tazilah ni lagu mana yang kata Allah Ta'ala wi tenaga kepada kita. Maka bila Allah Ta'ala menjadikan tenaga diri kita, dengan tenaga hak Tuhan beri itulah kita menghasilkan benda tu benda ni. Jadi penghasilan tu kita, bukan Allah. Menggerakkan kalai tu kita. Tapi kudrat hak Tuhan jugaklah. Tapi kita lah yang Tuhan widah, kita lah nak buat apa-apa. Tu Mu'tazilah yang beraning sangat tu. Beraning pula. Oh. Tapi dalam hati kita tak menghukumkan kufur lagi dia, dengan sebab dia sakut dengan Tuhan juga. Dia kata makhluk ni, kudrat tu Tuhan buat. We kita. Itu dah. Seperti J tu lah. J tu kita buat bateri. Melalui yang mampu. Dia tak bergerak. Kita buat bateri. Pop. Bila kita bubuh, J tu ke? Dia kata, Yukiyah tahap tu. Tengok. Kita bukan duduk kanak. Kita tak sakut pun dengan J tu. Dia jalan sendiri. Tapi kita bubuh. Nampak eh? Rup. Je je lah bergerak sendiri dah. Tak ada kanak dengan kita dah. Tak sakut dengan kita dah. Tapi kita juga lah bubuh. Pak tu. Dia kata. Oh, kenapa juga sekaligus. Jangan demo ni. Akidah demo pun yang dibina atas. Tapi demo nak menyucikan Tuhan juga tu. Bukan kata demo tu untuk nak itu. Demo nak membersihkan Tuhan juga. Bersih lagu mana? Dia nak lari daripada nak royak kata Tuhan tu kandak wak maksiat. Lari situ. Sebab kalau kita wak semaya, ha, kalau Tuhan we kita semaya, ha, baik. Pak kalau kita dek berlakukan zina wal iyad billah atau gi berjudi gi minum arak, pia. Siapa benda tu? Allah tak jahat ke tu eh? Kanak iwak jahat tu jahat sampai tu eh orang kanak. Dia kata kalau gitu ha dak. Dia nak lari situ sangat. Ambil dia mari ikut rupa ni ni. Kita alus senang jamaah kanak kebaikan kejahatan semua berlaku tu memang kanak. Tapi jahat adat lah kalau Tuhan kata. Kalau kita duduk royak, duduk kecek ramah, duduk kecek di kedai kopi. Kata Tuhan lah. Wak babi. Tuhan lah. Wih zina. Tuhan lah. Wih tu wih ni. Sebenarnya cakap pen dia kena dah. Tapi jahat adat kalau kita lagi sebut benda tu. Apa tak? Boleh? Nak tanya ke apa tak? Bakal selesai dengan waktu dah. Tak lagi. Oh, banyak lah. Tapi itu punya selalulah semua kita dapat bola. Kita main bola. Lepas tu kalau sudah awak dah atau kahnok apa nama gini. Lepas tu misalnya kita sempat ataupun kita main bola tak reti ni eh. Sempat lah tak masuk. Lepas tu mari esok lagi atau mun kaki mampu ataupun mampu lagi kaki mampu ni. Kita salah lah kita kata tu hera kali. Tak. Ya tak kata ke tu hera. Tapi yang membangsa perbuatan kepada kita di usaha itiyah tu. Mu ni tak reti ni. Hei dah tu dah? Hei dah tu dah? Kerana mu ni jahat. Kata tak apa. Kerana kita bangsa kepada zahir usaha itiyah tu. Kalau kita membangsa kepada hakikat tak boleh. Hei tu dah? Haa oh, tu. Kan nak kaki mabuk. Tapi saya kata lah nyanyo kawe. Kawe tu kan kalau tak anak dah. Dia nak buat tak molek ni. Kita boleh boleh tag. Kalau dia buat dia tu hai belakang-belakang jadi dia hakikat semata siap lah. Sebab kalau kio tu apa siapa ada syariat mari ya. Tak nak menjaga hak tu dah. Ni hak tu eh. Kau masuk lagi kebun kan. Gomor belakang buah kayu kan. Ni hak Allah ni. Okay, hak Allah belakang. Hak Allah belakang. Mu bukan tanam. Allah tanam. Mu bukan tanam. Allah tanam. Ni kau pakai hak tu eh. Ya, okay. Hakikat sematanya. Tapi tu tu jaga syariat. Kerana nak jaga kemaslahat ni. bangsa kuat usah ikhtiar. Tak apalah Allah Ta'ala buat, tapi aku tanam. Aku tanam. Tanam sebab aku usah. Hakku ni, jadi milikku. Ha, tu jadi boleh jadi milik, ada hukum muamalat pun semua tu. Boleh? Soji. Paling jauh kita kat sini eh. Itu yang netu tak kita, tak ada macam tu lah. Lepas tu, netu tak tak kita, tak ada. Supaya kita warna. Ya tu pada Azali dah. Jatuh? Kita tak ada. Lepas tu, ya netu tak pada Azali kata kita tak ada. Jadi, ya gini. Bila menentu kata ada, tak ada tu tak dah lah. Ini orang panggil mungkinat mutaqabilat. Bila kita beranak tak sutup, rumah arti tu tak dah lah. Bila Tuhan menentu beranak di Mekah, di tani, tak dah lah. Bila Tuhan menentu kot tinggi, genah tu, tak dah lah. Bila Tuhan menentu kot putih, hitam tu, tak dah lah. Aku kira mau tanya itu dah. Alamu, itu tu tak ada itu. Mana tak asyik ada menentu tu eh? Banyak betul ke? Mana? Ya mungkin nak mutaqabilat ni, ya menentu salah satu. Sebab tu lah kitab ulama-ulama kata menentukan akan setengah-setengah barang yang haruh bagi mungkin. Dia bagi tengok kitab-kitab. Menentukan akan setengah-setengah barang yang haruh bagi mungkin. Bukan semua. Karena benda haruh bagi mungkin ni putih pun harus, hitam pun harus. Tapi bila menentukan putih, hitam, taklah. Ada pun haruh, tak ada pun haruh. Tapi bila menentukan kan ada, tak ada tu, tak dah lah. Dah bagi menentu setengah-setengah. Pergi tengok kitab-kitab ulama lah. Lain-lain lagi. Jadi asah ke tak ni eh? Tak apalah, tanya-tanya lagi. Ni ingat boleh tu jalan ilat ni. Maka bukan begitu tu. Dengan tidak berhajat kepada Tuhan sengaja yang buat. Kerana jika begitu tentu jadi kodim mungkin ni. Maka bohong. Macam dia kata. Maka bohong. Maka bohong. Maka mustahil. Maka akan tidak menerima sama sekali. Bohong tu. Sebab apa kata bohong? Sebab apa kata bohong? Sebab apa kata bohong lagu ni? Alam ni tu ada sedia. Sebab apa mustahil? Sebab alam baru. Tak apalah. Bapak takdir kata ni ada qadim juga leh. Tak leh dah. Ha? Dah buat. Tak ni ya, kalau kita pelaku teruk dia je kata, apa asalnya tu ada di kodim, lepas tu teruk tu kita gerak jari. Kalau alam ni kodim juga, maka bohong kerana akan lazim berbilang-bilang kodim. Bila berbilang-bilang kodim, alam pun kodim, Tuhan pun kodim. Mustahil itu berbilang kodim. Sebab apa? Sebab apa berbilang kodim tu mustahil? Kerana akan lazim lemah Tuhan juga. Lemah lagu mana? Lemah lagu mana? Lemah dengan makna ada satu benda yang kudrat Tuhan tak buat. Iaitu alam ni. Lemah lah. Orang yang boleh dikuasa-kuasa ni semua benda dia belaka buat. Tak? Dia lah kata lu. Ha, tulis apa tu. Lama tak boleh kecek pula. Maka bohong yakni kerana akan lazim berbilang-bilang kodim. Kerana akan lazim berbilang kodim. Yang membawa kepada lemah Tuhan. Yang membawa kepada lemah Tuhan. Kerana ada satu perkara, kerana ada satu perkara tidak masuk dalam takluk kudrat Tuhan. Habis itu. Ya dah. Itu dia. Habis itu. Habis. Li'adami gapo li'adami ja'lil qudrati 'amata ta'alluqi kita arah. Ha, tu situ. Boleh. Tu habis. Sebab doa tak arah apa semua yang belakang tu. Habis-habis itu. Satu tu masalah ilat tu. Ilat-ilat pegawai malak. Ilat ni. Ilat ni mudah-mudah kata buat bisa dengan gerak jari dan serta gerak cicing tu. Satu ilat ada dengan cewek ilat. Mengikut pok falsafah, dia kata alam ada rupa ni. Alam ni ada rupa ni. Alam ni kodim. Kodim. Habis. Dan jika mungkin itu semata-mata turut ada Tuhan jua, maka dinamakan ada dengan jalan ilah. Hal ini ayat dah. Nampak tak? Atuh. Maka, tak ni lah, tadi lah. Maka dan jika mungkin itu semata-mata turut ada Tuhan jua. Bila ada Tuhan, mungkin turut mengada. Dengan tidak, sengelai Allah Ta'ala buat. Tulis-tulis tambah lagi. Jika mungkin itu semata turut ada Tuhan. Turut betul turut ada. Yakni. Dengan tiada melalui kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan tiada melalui kehendak Allah Ta'ala. Habis itu. Jika mungkin itu semata-mata turut ada dengan tak melalui Tuhan kehendak, maka dinamakan ada dengan jalan ilah. Maka dinamakan ada mungkin tu dengan jalan ilat. Orang panggil ada dengan cara ilat lagi tu. Hak tu mustahil. Ada mungkin dengan jalan ilat. Dengan cara ilat tu mustahil. Tu heran ilat dan ilat ni apa? Sebab. Sebab yang berlaku. Supaya kita kata gerak cicing tu ilat. Gerak jari itu ilat bagi gerak cicing. Tu mengikut pagengnya. Pelas apa? Boleh. InsyaAllah. Lepas tu Musa ni datang misal pula. Kita pun misal dah tadi. Kita misal dah. Tapi Musa ni datang misal kata. Seperti apabila bergerak jari. Maka cincin pun turut bergerak gatik. Ini juga. Seperti apabila bergerak jari. Maka cincin pun turut bergerak gatik. Ni misal pun kelas apa ni. Bukan misal kita alih sunnah. Lama dah pergi kata hak ni pula. Pergi tu orang ni. Ni misal pok tu. Pok sapoh tu. Tu nampak dah. Seperti apabila bergerak jari, maka cincin pun turut bergerak gatik. Turut bergerak juga. Tu dia. Pok tu mustahil. Dan jari itu dinamakan ilat. Yani dan gerak jari itu dinamakan ilat. Dan cicing, yani dan gerak cicing itu dinamakan maklun. Itu istilah ulama. Gerak jari itu ilat, yani sebab bagi gerak cicing. Maka gerak cicing itu dinamakan maklun. Benda yang diilatkan. Benda yang diilat, benda yang dikeranakan. Disebabkan. Faham tu dah? Takut tak? Itu pegawai molat tu. Ada? Tu. Maka kalau alam mengikut pula siapa? Ada Tuhan tu turut ada alam. Siapa yang diilat? Tuhan. Ada Tuhan tu ilat. Ada alam alam? Maklun. Ada alam tu maklun. Mengikut pendapat, mengikut pegangnya demo ni. Faham dah? Tu faham molat tu. Habis. Lebih kejap ni molat. Kadang-kadang faham malam ni, esok lupa. Kadang-kadang faham esok nampak lagi. Setahun ya. Ataupun sebulan ya. Nak baca tak boleh dah. Bila baca ni, tak faham dah. Itu muskilah. Besar. Kalau itu, bila ilmu usuluddin sangat liar. Sangat liar sangat. Seperti binatang yang liar. Nak tamak pula dengan tulisnya. Qayyid sujudaka bil hibalin wasiqah. Tamak ni malam. Tu al-ilmu tu saidun wa apa nama wal kitabatu qaiduhu qayyid sujudaka bil hibalil wasiqah, kata Imam Malik. Maka kena tulis di kemah. Usuluddin saya tulis aku tu kalau dalam kitab ni hok dok ngajar-ngajar tu hasil daripada tulis saya lah kau catat. Bila kita baca pula ya, takik takik takik masuk saya tengok benda tu orang panggil hidup itulah. Kalau gi lupa pula hang buka tengok. Ada tempat. Masa duk ngaji ya, dia kena tulis masa ngaji. Kalau tak tulis masa kita tengah duk ngaji, duk azan tak apa nanti di hotel dulu ah. Hotel patu nak tulis bi molek. Tak ada. Tak ada. Payah sikit. Payah. Apa pula ni? Main mana ni? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Cuma ya, benda tu apa yang dia sikit ke benda tu. Sifat nak ada dah yang ada. Dia tak ngaji sifat lagu ni. Kalau sifat 20, sifat ma'an ni yang menafi teguh dah. Senang ya, tak boleh kita je duk kira 20. Mu'tazilah tak kira. Bukan sifat ma'an ni tu tak ada di Tuhan. Kenapa? Dia menyucikan Tuhan kok. Bukan kata dia tu karuk. Dia tu karuk dah tapi dia tak tahu tanya karuk. Dia nak menyucikan Tuhan. Dia kata cuba kira. Kalau ada sifat kudrat masalah. Kudrat tu kodim ke baru? Kodim. Bila tu kudrat tu kodim, zat Allah pun kodim. Berbilang kodim. Ha, yang gigot tu juga. Berbilang kodim ni mustahil. Sebab tu Allah Ta'ala tidak ada kudrat. Cuma dia kuasa. Tapi kuasa dengan zat. Dia kanak. Kanak dengan zat. Bukan kanak dengan sifat iradat. Nak lari tak sebab berbilang kodim tu. Padahal, di sisi ahli sunnah wal jamaah, tak mudarat kalau kodim zat dan sifat, tak apa. Tengok, sifat tu hai tu tujuh, tu kodim lah kau. Tak apa, tak mudarat. Yang mudaratnya, sama-sama kodim zat je. Mudarat. Kata dah. Nampak tak? Tak apa. Dia ngaji sepul kita. Tapi, tak ngaji sepul kita lah. Dia tak ngaji sepul kita. Kalau yang ngaji sepul kita, dia dibagi kita lah. Dah. Apa lah? Wahbi ngaji sepa kita tak? Wahbi? Tak sepa kita. Kalau ngaji sepa kita, dia jadi kita lah. Ni dia tak ngaji sepa kita. Tak ngaji sepa kita. Ataupun boleh tak tu lagi. Ngaji sepa kita tak pegang sepa kita. Tu dia kata juga. Ngaji juga ngaji sepa kita ni. Azhar juga. Apa tu Azhar ke? Mari ngaji ke? Pagi mari petai balik. Pagi mari petai balik lah. Tapi kitab yang beli tu nyetok gitu ya. Kita tengok rumah ya. Kitab yang pesing. Kitab yang kuliah. Kitab Usuluddin apa ya tak? Aku dapur-dapur kat dapur-dapur ya tak dah hormati sangat. Tu. Ha, tengok lagi. Allahu Akbar, man yazbillah ni tadi. Faham tu dah, ilat tabiat tu dah. Duk peningat ilat tu lah, bawa. Maksudnya bawa mari tu sambil ada iradat tu. Bekal dengan iradat. Kalau share dan date dalam kitab Qaridah tu je tak sebut dalam bab iradat, je sebut di bab wahdaniyat pada af'an tu lagi. Tu ya, perbuatan Tuhan lah kau. Semua perbuatan Tuhan. Tu. Habis situ. Ada. Maka dinamakan maklum. Dan Tuhan dinamakan. Ha, tu yang banyak siap. Kita mungkin. Dan Tuhan tu dinamakan ilat. Dan mungkin itu dinamakan maklum. Tuhan itu. Yang ni ada Tuhan tu. Dinamakan ilat. Dan mungkin. Yang ni ada mungkin itu. Dinamakan maklum. Ni mengikut di sisi. Faham ada tu. Di sisi falsafah, di sisi falsafah dia. Tu macam ni kata, falsafah tu. Tu. Maka tentulah tidak belako-belako. Maka tentulah tidak belako-belako. Tidak kesemuanya, maksud tidak ni mustahil adalah. Maka tentulah mustahil semuanya itu. Tu. Maka tentulah tidak belako-belako. Yakni tentulah akan tidak terima sama sekali pada semua perkara itu. Itu maksud. Tentulah akan tidak terima sama sekali pada semua perkara itu. Akan tak tengok semua benda tu. Ada Tuhan tu, ada makhluk. Ada cicing, gerak-gerak jari tu, gerak cicing. Bahan belakang tu. Kira eh? Ha, pergi hari kejap, akidah. Allahu Akbar. Dan tidak juga satu jalan lagi. Allah letih weh. Satu jalan lagi dengan cara tobat up pula. Ha, ni duk duk kutik. Bukan hak kita ni duk kutik turut basuh tarik orang. Demo berok pagi dah kena tulis basuh weh. Bukan jadi kita berok, bukan kita contoh demo. Pula siapa hajar ni dua ni? Tobat up elak ni. Tapi kita harap tolong masuk. Nak tolong masuk weh. Mana memang berok atas rumah kita. Kalau berok sekolah dalam rumah je tak apalah. Ni memang berok sampai rumah kita. Itu kita nak tolong masuk. Kalau tak masuk, duk busuk itu. Duk busuk itu susah kita pula. Kita sendiri tuan rumah ni susah. Ha, kalau semata-mata puk-puk dia duk pegang lagu tu tak apa. Ni ambil akidah tu masuk dalam Islam. Mau duk kacau orang Islam. Sebab tu. Tu nampak lah. Susah eh. Dan tidak juga ada mungkin itu dengan jalan tabiat. Ha ni. Satu lagi. Dan tidak juga, yang ni mustahil juga. Akal tidak terima juga. Tak terima lah ke mana? Tidak terima bahawa ada mungkin itu dengan jalan tobi'ah. Tobi'ah Tuhan. Dengan jalan tobi'ah Tuhan. Tobi'ah dia ada. Erti tobi'ah. Tabiat ni apa? Asal semula jadi lagu tu. Tabiat dia. Kalau api, tabiat api apa? Tabiat api ni, tabiat api bila api, tabiat dia dah menyalakan, menghanguskan benda. Ni pegang apa siapa juga ni? Kita dok misal pegang apa siapa. Pepala siapa kata pisau tu. Bila kata pisau tajam, tobat dia dah memutus. Pacing dia. Dah. Oh, tu dia. Dah. Ha tu. Pacing dia dah. Berarti pacing dah. Pasal. Okey, pasal. Pacing dia dah. Pesing dia. Jadi tobat dia dah. Pesing dia. Hei dah. Air itu. Air itu. Air itu tu. Tobat dia dah menghilangkan naga. Api itu. Tobat dia dah. Bila sebut tak api, api panah. Dengan sendiri dia tobat semula jadi dia dah. Menghangus, membakar. Bukan tu hei. Dia kata, Tuhan tak nak menghanguskan benda. Api tu dengan tobat dia. Faham tak? Ubat, tobat dia dah menyembuh. Ubat kalau kimia kuat-kuat. Bila makan, tobat ubat dah. Bila makan tu, menyembuh. Tuhan tak menyembuh. Ubat tu, wakwi sembuh. Ubat tu, wakwi sialnya. Tobat benda tu. Ha, tu pergi dengan pelan apa. Maka Allah Ta'ala punya tabiat tu ada. Bila ada Allah, tabiat dia ada. Mengadakan makhluk. Haa, kot tu. Jadi tu tak kena buat juga lah. Tapi tabiat dia ada. Mengadakan. Tabiat tu buat. Faham tak tabiat tu dah? Nak kata pun tabiat tu. Ada mungkin itu dengan jalan tabiat Tuhan. Jangan jalan tabiat Tuhan. Iaitu, musanya tafsir lagi. Iaitu, apabila ada Tuhan. Bila ada Tuhan. Serta bersifat dengan ketuhanan. Ha-ha ni apa ni ada syarat. Dan ternafi Tuhan yang lain. Apa ni ternafi manek. maka mungkin pun turut ada selalu. Jangan dipeling lagi. Tengok misal sini. Tengok misal dulu. Tadi kita kembali semula. Seperti api tu. Api tu. Apabila bersentuh dengan satu benda. Nah. Api. Bila bersentuh dengan satu benda. Kertas masalah. Dan ternapi basah pada benda itu. Jadi tidak basah pada kertas itu masalah. Maka selalu hangus. Pemik hari ada. Allah Akbar. Jadi ada cara tabiat ni ma apa nama? Ma yatawaqqafu ala wujudi syartin wa intifa'il mani. Nak jadi satu perkara ni nak ada dengan cara tabiat terhenti di atas dua perkara. Satu ada syarat. Yang kedua ternafi mane. Apa mane perkara yang menegak. Jadi jangan ada benda yang menegak. Jangan ada perkara yang menegak. Misalnya api. Dia kata api lah. Api yang kena tulis lah. Dia tak gambar. Yang kena gambar ni, dia tak parang lagi. Jadi pol. Api. Mana? Api ni nak mengangukan dengan tobek api ni mesti ada syarat. Satunya syarat dia kena ada menyentuh. Syarat dia. Kalau tak sentuh kertas tak hangus walaupun ada api. Api duduk sini kertas di sana. Hangus tak? Tak hangus. Nak menghanguskan dengan cara tobek api ni dia kena sentuh kertas. Untuk panggil mesti ada syarat. Ada syarat. Mesti ada syarat. Pisah. Pisau tu, tabiat nak memutus, syaratnya kena sentuh dengan barang. Dipisah dari sini, barang daging dari sana. Putus tak? Tak putus lah. Ha, mesti ada syarat. Satu. Dan satu lagi, mesti ternapi manek. Apa manek? Perkara yang menegah. Jangan ada perkara yang menegah. Apa maksud? Api ni kena menyentuh kertas masalah. Dan jangan basuh kertas itu. Kalau basuh kertas walaupun sentuh tak hangus. Ikut tu. Walaupun sentuh tak akan hangus kalau basuh. Basuh dengan air lah, bukan basuh dengan minyak. Kalau basuh dengan minyak tu. Basuh dengan air. Basuh dengan minyak. Tak sentuh boleh dimakan pun. Basuh dengan air. Nampak tu? Pisau sebab tu juga. Pisau syarat yang menyentuhkan dengan daging. Dan mesti daging tu jangan kerah. Masalah. Jangan kerah. Kalau kerah tak masuk ke? Eh? Pisau tumpu. Ada syarat ke? Manek. Boleh kata ke? Mereka kata, mesti ikutlah awak ke mana tu. Haa, tu. Jangan jangan cara pisah yang lupa. Boleh kata itu. Apa boleh masuk dah. Kali ni lain pada tu kita nak ambil syarat lama ni. Ada syarat tu nabi manek, manek apa? Manek perkara hok tentu tu bukan besi masalah. Tu. Kalau besi tak hangur apa dulu. Ikut katalah. Tapi kan ada dua syarat. Ada mesti ada syarat dan ternafi mana. Ternafi mana. Hamako api apabila ada syarat, yakni dia dapat sentuh ketah. Sentuh ketah. Lepas tu ketah tu tak basah. Boom. Lalu dah tobekat api menghangur. Tuhan bukan menghangur. Api sendiri menghangur. Tapi mesti ada syarat lah. Dan ternafi mana kat sini lah. Api menghangurkan sendiri. Tu pegang ni. Kelas apa juga ni? Ya. Boleh? Kenapa? Maka dia kata, turut dia, dia kata, Allah Ta'ala, tobe'ak Tuhan ni ada makhluk. Lagi mana? Ada Allah ni, bila Allah Ta'ala ada, lepas tu dia kata yang mana tu? Ada Allah. Bila ada Tuhan. Bila ada Tuhan. Lepas tu? Serta bersifat dengan ketuhanan. Syaratnya bersifat. Ketuhanan. Bersifat dengan sifat ketuhanan. Dan kudrat irarat ilmu hayat. Dan terapi Tuhan yang lain. Bersifat ketuhanan. Ada sifat Tuhan. Kudrat irarat ilmu hayat sambil masuk kalam. Tuhan, Tuhan ada sifat semua sifat ketuhanan tu. Lepas tu? Dan ternapi Tuhan yang lain. Jangan ada Tuhan lain. Allah Ta'ala, bila ia ada, Tuhan ada. Lepas tu, ada sifat kesempurnaan semua. Lepas tu, tidak ada Tuhan lain. Tobat dia dah, boom, makhluk pun ada. Tuhan tak nak buat. Dia kata, bila Allah Ta'ala ada di sedia kala lagi, Tuhan ada di sedia kala lagi, ada Tuhan bersifat dengan ketuhanan dan tidak ada Tuhan lain lagi selain daripada Allah Ta'ala, maka tabiat ada Tuhan tu, ada makhluk. Supaya dengan ketah api tak ni, bila ia sentuhkan akan ketah dan ketah tu tak basah, pum, hanguh lalu. Tabiat dia dah, jika kandap dia dah ada. Ayat tu dah. Oh, duduk dia. Ah, jadi turut sini mau jadi call dem juga. Sebab Tuhan ni bersifat dengan ketuhanan bila dah? Qadim azali lagi dah Allah Ta'ala bersifat dengan ketuhanan. Dan ternafi Tuhan yang lain bila dah? Azali lagi dah. Kalau itu ada makhluk azali juga. Turut jelazim akan berkodim juga makhluk. Oh, banyak lah yang tahu. Maka bukan juga rupa ni. Ingat walaik lah. Ila antara baik. Jumpa lah kitab mana pun lagu ni lah. Hok pelas apa ni? Pelas apa? Tabi'a ni. Umayyakun biku wati. Oh, umayyakun bittabi'i au bin illati. Betul? Faltafi ya betul. Fazaka kufrun. Fazaka kufrun inda ahli millati. Dalam mata khuridah tu kan? Umayyakun bin illati. Ah, umayyakun bittabi'i au bin illati. Fazaka kufrun inda ahli millati. Umayyakun bin kuwatin muda'ati. Faza kabit ingin fala tel tabiti. Dah? Boleh? Ha, kita tengok. Tel tabiti. Allah Akbar. Maka buka lagu tu juga. Turut ke Al-Sunnah Berjamaah lagu mana? Yang menghanguskan kertas Allah Ta'ala. Bukit api. Walaupun tobek api pun dia bukan dapat menghanguskan. Faham tak? Bukan menghanguskan. Cuma Allah Ta'ala pelakukan adat lagu tu je. Bila sentuhkan kertas, kertas tak basah, maka hangus. Pelakukan adat. Dan adat boleh menyalahi. Boleh ke tak? Kertas basah tapi hangus. Boleh? Boleh ke tak? Tak sentuh api pun tapi hangus kertas. Boleh tak? Boleh? Kita tak senang lagi tu. Demo ni tak. Demo kata, demo apabila api sentuh kertas dan kertas tu tak basah, hangus selalu dah sendiri. Api tu menghanguskan. Tapi ada syarat, ada nafi manek lah. Boleh tak? Ni toko besar. Dua toko besar ni. Hik remo ni. Habis lah, turut basuh weh. Turut basuh. Dah. Cara basuh hari tu pula, kena tengok pula kita ada air sikit ke banyak. Kalau air sikit kena jaga-jaga malah. Kan nak taruh rumah ni susah cara nak menghilangkan najis. Tawasitah tu. Buat lagu mana buat ing dulu ke. Lepas tu buat air. Lepas tu we kering dulu. Buat we hilangkan najis tu. Tukarkan najis. Air ni we ada najis hukmi dulu. Kemudian dicicikan. Kalau air sikit. Kalau air ni tak apa. Pakai jirup. Maka tak modal pula nak betul kan. Nak terus selesai masalah ni. Tengok pula. Ni. Kalau kita reti sikit-sikit. Maka kena cumak sikit. Masuk lagu mana? Kena itu sikit. Kena panah-panah. Untuk nak buka. Habis itu. Seperti api itulah. Faham tu dah. Apabila ada Tuhan. Serta bersifat dengan ketuhanan. Ini dikatakan ada syarat. Jadi. Serta bersifat dengan ketuhanan. Bila Tuhan bersifat dengan ketuhanan. Jadi seperti kudrat iradat sampai akhir. Supaya sifat kesempurnaan. Itu dikatakan sifat ketuhanan semua. Dan ternafi, yakni tidak ada Tuhan yang lain. Ini ternafi manek. Jangan ada Tuhan yang lain daripada Allah. Maka mungkin pun turut ada selalu. Yakni dengan tidak kena buat. Maksudnya itu. Turut ada selalu, yakni dengan tidak melalui Tuhan buat dan menentu. Nampak itu. Turut ada selalu, yakni dengan tidak melalui Tuhan buat dan menentu. Habis itu. Tak ada apalah. Seperti api apabila bersentuh dengan satu benda dan ternafi basah pada benda itu, maka selalu hangus benda tu dengan tidak Tuhan buat apa-apa. Maka tentu bukan begitu sekali-kali. Maka tentu bukan begitu sekali-kali. Mestilah bukan begitu. Jadi, tentulah. Mustahil begitu tu. Bukan begitu. Mustahil begitu tu. Bukan lagu tu sama sekali. Sebab apa bukan begitu? Ni ilat. Ilat juga ni. Ilat kata mustahil kalau ada dengan cara tobe'an. Dulu alasai buat sebut dah. Alasai bahawa mustahil ada dengan cara ilat. Akan berbilang kodim. Dah. Membawa kepada berbilang kodim. Tapi ni, ada dengan secara tobe'at pun mustahil juga. Sebab apa? Bukan begitu tu kerana ilat dia. Ilat pada bukan begitu tu. Kerana jika begitu. Jika begitu. Jika bagaimana? Begitu tu begina. Begitu tu begina. Jika ada mungkin secara tobe'at. Jika begitu, bakaran kajak ni. Jika ada mungkin itu, dengan tidak berhajat kepada Tuhan. Yang tidak berhajat kepada Tuhan. Hanya dengan tobiat ada Tuhan. Hanya dengan tobiat ada Tuhan. Maka turut ada mungkin. Maka turut ada mungkin. Atau tu jika begitu. Jika begitu, kalau lagu tu, kalau semacam tu, ha tu, tentu mungkin jadi kodim juga. Dia kata, ha tu ilat sama juga kalau kira ni. Jika begitu, tentu mungkin pun jadi kodim juga. Jadi kodim juga. Mungkin pun jadi kodim juga. Sebab apa mungkin jadi kodim? Kenapa? Dulu-dulu masa Allah ilat, dengan sebab Allah Ta'ala ada, mungkin pun Tuhan ada. Ilat Tuhan ada, mungkin ada. Ha tu. Kalau lagu tu, kalau macam tu tu, berarti mungkin pun kodim. Sebab pun mungkin kodim. Kerana Tuhan ada di azali. Tuhan tu kodim. Maka kalau Tuhan ada, Tuhan kodim. Ahok tu orang panggil cara ilat. Hal ni cara tabiat agama lah. Kalau lagu ni, mungkin pun kodim juga. Sebab pun mungkin tu kodim. Kerana ni ilat atas siadah. Tak baca dulu. Kalau dia mau baca dulu, mau ayat dah tadi tu. Tak nak baca. Ha, tengok ilat dia. Kalau kalau taswik dia baca dulu. Ayat dia pun mau ayat. Tak nak tanya. Dia tak baca dulu eh. Usul. Ha tu. Ilat pada kata jadi kodim tu. Sebab apa tu jadi kodim juga? Kerana sedia kala Tuhan bersifat dengan ketuhanan. Dan ternafi Tuhan yang lain pun sedia kala juga. Dah tu dah. Kerana syarat tu pun sedia kala. Ternafi manek tu pun sedia kala. Faham tak? Nak ada dengan cara tobiat, mesti ada syarat dan ternafi manek pekau yang menengah. Maka syarat tu pun sedia kala lah. Manek tu pun ternafi sedia kala lah. Maka ada pun sedia kala lah Allah ni. Mana syarat? Tuhan ada sifat ketuhanan. Hak tu sedia kala lagi dah Tuhan bersifat dengan ketuhanan. Dan tidak ada Tuhan yang lain. Tu pun sedia. Sedia. Sedia. Anguk-nguk. Sedia kala tu. Tu. Ya kena tu fikir tu waktu lama lah hangut saja tu. Ada satu jenis ni dengan mama pok kita ni. Dia dengar saya tu dia dengar wak ulik ya. Dia dengar sebagai kata dengar galik. Support dengar lagu. Dengar lagu tu macam-macam kak. Kadang-kadang dia dengar tu serta perhatikan isi. Kadang-kadang dia dengar, dia tak reti apa yang kata tapi dengar sebagai nak sedap telinga ya. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Lepas tu ada lagi satu jenis dengar. Dengar lagu mana? Dia tak dengar untuk sedap telinga. Tapi dengar tu dia fikir oleh hati dia. Hok ni masuk dalam telinga dia tu sekadar bunyi. Gitu je. Bukan kata nak ambil kesedap ke sedap dah. Dia tak sedap. Kerana dia fikir benda lain. Tapi seolah kata we ada bubuh dalam telinga ya. Tak ada kata gerak. Tak ada kata gerak kepala dah. Hati dia tak gerak mengau hati lagi kot lain. Lepas tu orang ngaji pun sepatutnya kan ni. Tiga jenis orang ngaji. Dia dengar orang ngajar, serta dia fikir lagi sekali apa dia royak. Yang kedua, dengar orang ngajar tak fikir. Tapi dengar sekadar nak ambil waktu orang ngajar ya. Kau dengar tu bawah, dengar tu bawah arak dah. Tak lehek. Pada satu jenis dengar lagi, dengar tu hati yang fikir benda lain. Tapi dengar tu Allah tu bila masuk dalam linga ya. Kau dengar apa yang masuk linga kanan tu, baik dengar kiri ni. Ha tu, dalam ni ada tiga jenis tu. Cukup tiga gulungnya tu. Baik, cek kita lah, kita masuk dari gulungan mana. Ini tiga tadi. Oh ya dah. Ini tiga tadi. Itu dah. Berarti bila duduk dari gulungan tiga, kena usaha lah menengkap kepada gulungan yang kedua atau gulungan yang pertama. Kalau takun Robi'an lah. Robi'an lagi mana tidur. Pak Robi'an ni tak ada dengar ni mula dia bakal tidur. Kalau takun Robi'an. Ha, dah habis. Pak dengar serta isi tu dapat keluar air mata tu. Kalau lagu, nasik, apa semua, yo ikaji isi, yo dengar, khosidah-khosidah apa, oh, yo pehekan makna, yo pula. Hak tu lah keluar mata tu. Hak tu. Tapi ada juga tak reti, tapi keluar mata. Ada tu, ada yang mau cerita kata, di Mekah tu, semaya masa bulan Ramadan tu ime tu dia baca ayat banyak lah, satu surah sejuh semula baca banyak rung. Lepas tu ada orang Arab tepi tu, orang Jawi duduk kane, orang Jawi duduk sini, orang Arab duduk tepi tu. Lepas tu semaya di belakang makmuk dari tu ime tu, tu ime baca bila sampai ke 15 minit tak uti lagi tu ime. 15 minit tak habis lagi, tak rokok lagi. Orang Arab ni mula imnangi lah. Sebab dia tu menangis. Menangis. Lepas tu orang Jawi kita pun menangis. Menangis. Lepas tu bila tanya Arab, sebab apa menangis? Dia kata, dia zok dengan makna ayat. Maksud zok dengan makna ayat. Lepas tanya orang Jawi kita, sebab apa menangis? Lengoh. Lengoh lah weh. Lengoh lah. Berarti ada juga menangis dengan sebab tak reti tu. Menangis sebab lah. Ada kita dah. Lama berdoa. Tiok. Tiok dengan sebab lama berdoa tu. Lama sangat. Habis eh. Maka tentu bukan begitu sekali-kali. Kerana jika begitu tentu mungkin jadi kodim juga. Kerana sedia kala Tuhan bersifat dengan ketuhanan. Maksudnya kecek ni kalau kira semua. Yang ni kerana Tuhan bersifat dengan sifat ketuhanan pada sedia kala lagi. Kena asal lagu tu lah. Dan ternafi Tuhan yang lain pun sedia kala juga. Ternafi Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain pun sedia kala juga. Maksudnya ada syarat pun sedia kala. Ternafi manek pun sedia kala. Maka dengan sebab tu buat wiyadi alam pun kodim juga. Kalau ada rupa tobi'ah ya aku ni. Tu dah. Maka tentu mungkin pun sedia kala juga. Tentulah mestilah mungkin pun sedia kala juga seperti dengan Tuhan. Seperti kala juga seperti Tuhan. Maka tentulah bohong. Mestilah bohong, mustahil juga sebab apa? Kerana akan melazimkan berbilang-bilang kodim. Supaya ilat tadi. Dia bilang kodim pula. Bila-bila kodim ada satu benda yang kudrat tak buat benda tu. Tu bahas lah. Bila berbilang kodim, lazim lemah kedua-dua pula. Lazim lemah kedua. Benda ni tak masuk dalam takluk kudrat bagi Tuhan ni. Dan Tuhan ni tak masuk dalam takluk kudrat bagi yang satu ni. Jadi lemah-lemah dulu. Kira. Allah. Maka tentu bahawa yang ni mustahil juga. Wallahu a'lamu. Allah Ta'ala lah yang amat mengetahui. Dan kena kita renti kata. Ini kita tak buat lagi ni. Lebih lama. Wah kalau pula. Ngatuk dah weh. Letih weh. Gimana tot ni. Allah Akbar. Soalan pun tak ada buat lagi. Pada nama orang tu. Orang tanya. Allah. Kalau. Kalau pula. Kalau Allah itu. Tidak. Bersifat iradah, yakni perkehendak. Benda ni akan berguna masa kita repit ngajak orang kampung wajib lagi. Kalau Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan iradah, ini perkehendak. Tentu bersifat dengan tentulah. Ia tentulah ia lalai, lupa, nyanyok gitu. Buat apa pun so ini bukan tu yang buat ni, bukan tu yang khalak di langit ni. Tu lupa tu yang lagi tu, atau lalai dia ke, ataupun nyanyok dia ke. Dengan sebab tak bersifat dengan perkandok, jadi bersifat dengan lalai, lupa dan nyanyok. Nyanyok. Lupa lalai tak sama tu dah. Yang tiga kelima tu beza pula tu. Nyanyok apa tu. Lupa lalai. Lupa lalai, nyanyok. Dia tak sama tu. Lupa ni, bila kita ingatkan benda. Bila kita ingatkan benda. Benda tu turut masuk dalam memori. Hafizah di sini. Masuk ke mudrikah. Mudrikah tu mendapat. Taruh memori atau main set sini. Hafizah di sini. Maka bila sebut kata lupa, perkara tu hilang daripada hafizah. Tak ada lah benda tu. Tu hilang daripada hafizah. Kata dah. Hilang dari sini. Tapi kalau sebut kata lalai. Sebut kata lalai. Benda tu hilang daripada mudrikah je. Tak hilang di hafizah. Sebab tu ingat klik mari. Siap. Oh, kalik dah, lalai dah. Lalai pada waktu dah kita kata. Tu. Ya ingat klik boleh. Sebab lalai tu. Kata dah. Kalau lupa je tak ingat mari dah. Tak ingat. Kalau cik bawa mari tak boleh. Kerana hilang pada memori dah. Adapun nyanyok. Nyanyok ni apa? Tak ingat juga. Tak ingat. Tapi setelah gimana? Siap dah. Tak ingat weh. Saya ada tanda tu. Tidak ada tanda umur. Beza-beza. Mudrikah pendapat maklumat. Hafizah ni simpanan maklumat. Hilang. Kalau hilang mudrikah saja, serta ada hafizah, orang panggil ghaflah. Kalau hilang mudrikah, jo, tapi ada hafizah, dinamakan zuhul. Kalau hilang kedua-dua tu sekali, dipanggilkan nisyal. Lupa tu hilang. Hilang dua-dua ni. Kalau hilang hokning, tapi ada hokning, dinamakan lalai. Ghaflah. Kalau hilang hokning, kalau hilangkan hokning, ada yang ni dinamakan zuhud. Hok tu lalai. Tapi kalau hilang hokning serta hokning, hilang hokning juga, ada hokning. Boleh pening-pening. Lepas itu tiap-tiap hilang mudrikah tu, orang panggil zuhud ghaflah. Banyak kali waktu ada umur khusus ghaflah hilang mudrikah. Dia tengok ni saya tanah masa dengan di Bayuri. Bayuri Sanusi. Bayuri Sanusi tu ada tersebut. Zuhud ghaflah. Lalai. Ghaflah tu lalai. Zuhud tu lupa. Zuhud tu lupa. Dua tu berbeza. Sebab tu masa ni sebut tiga tu. Nyok zuhud ghaflah pun. Lalai dengan lupa tu beza. Apa dah? Tak kena kira dah. Tak apa-apa. Kalau Allah itu tidak bersifat iradah, perkandap tentulah ia lalai lupa nyanyok. Kalau Allah Ta'ala lupa, lalai, nyanyok, tentulah ia pergi ke lemah semua tak apa. Untuk nak isbatkan alam tu jadi dalil, tentulah ia lemah. Oh, tarik sampai akhir. Kalau tulis pula kan? Tentulah ia lemah. Kalau Allah Ta'ala lemah, telah di bawah ya, di bawah susung lagi. Kalau Allah Ta'ala lemah, tentulah tak dapat mengadakan alam ini. Sebenarnya cara susun kiyah ni je boleh pergi ke lantik. Tapi ni kita ni pergi kepada lemah semata sebab kita nak ambil alam ni dalil. Yeah. Alam ini dalil, ada sifat tu. Dalilnya alam ini. Tentulah tak dapat mengadakan. Mungkin. Kalau tak dapat, Allah Ta'ala tak dapat mengadakan mungkin. Kalau mengajar orang kampung sekali lagi pun, kalau nak apa-apa lagu ni, walaupun kita ingat dah pun, kerana orang kampung ni tak reti. Dia nak nampak so barulah dia gamal lagi. Tak dapat mengadakan mungkin. Kalau Allah Ta'ala tak dapat mengadakan mungkin, tentulah mungkin ini tak ada. Tak ada dulu lah. Cuma tak dapat buat. Kalau mungkin tak ada, kalau Allah ni kalau saja. Kalau tak ada mungkin, tentulah mustahil. Akal tak terima sama sekali. Baham hai. Sebab pemustahil, kerana mungkin ini sudah ada dah. Tiap-tiap hari kita ada melihat dia. Nyata daripada ada mungkin ini atau alam ini, tentu yang ada yang mengadakan dia. Nyata daripada ada yang mengadakan dia, tentulah dia itu tak lemah. nyata daripada tak lemah, tentulah dia tak lupa, tak lalai dan tak nyanyok. Nyata daripada dia tak lupa, tak lalai, tak nyanyok, tentulah dia bersifat berkehendak. Nah, itulah iradat. Ya, wakfa tu ya nak. Boleh tu, boleh. Kok mulai lah. Kok mulai tukar lah. Allah itu wajiban wa muqtanik usluza kalamuhu falatabak wa kulamu bilil adil isamil bi udal basah idrafu inkilabih. Hayyun alimun qadirun muridu sami' basirum ma yasha yuridu. Ayat tu, ada tu. Ingat dah ke? InsyaAllah. Habis itu. Allah Akbar. Itu dah alih. Lepas tu marilah ayat Quran pula. Fa'alun lima yurid. Tu yang kata. Dah. Zul arshil majid. Fa'alun lima yurid. Yang membuat ia akan barang yang kanak ia. Itu ayat Quran. Ila laka tu wa yaf'alu ma yasha'u wa yaqta. Ayat tu mereka. Banyak ayat lagi. Banyak ayat lagi. Tu. Ayat tu apa? Walakin Allah yaf'alu ma yurid. Walau syaa Allah maqtatalu. Walakin Allah yaf'alu ma yurid. Jalan tak? Jalan tak kata? Jalan belakang. Ingat, ingat. So pada dah? So pada dah. Ingat. Boleh? Ayat Quran. Tulis. Ayat Quran tu fa'alun lima yurid. Yuridullahu ayu khafifa. Kau ada awin nampak atau iradah ya. Padahal sini kita nak nampak atau ya buat benda ya nak. Fa'an. Fa'an. Yang sangat buat. Yang sangat membuat apa-apa yang dia kandok. Si ayat ni masuk derak sama. Nak nampak kata iradat itu ala wifki iradah. Mana? Sigah balagah. Fa'alun. Fa'alunau mif'alunau fa'ulu. Fa'alunau mif'alunau fa'ulu. Alfa apa? Fa'alunau mif'alunau fa'ulu. Lil kasratil alfa'ilin badilu. Lah, dah. Ha, tutup dalih. Ha, gi lagi sikit. Allah, banyak sifat sangat dah weh. Sikit lah. Weh, habis. Sehari dua lagi, patut lah ni. InsyaAllah. Dan kerana kita renti kata, ada Tuhan itu ilmu. Tak dah, masuk ilmu buat lah. Dan kena kita renti, yakni wajib kita belajar sehingga faham dan renti. Kata, yakni bahawa ada Tuhan, yakni ada pada Tuhan itu. Ada pada zat Tuhan itu ilmu, sifat ilmu. Boleh mana tu? Bukan ada Tuhan itu ilmu tak? Jadi ada pada zat Tuhan itu ilmu, sifat ilmu. Kamu ngaji. Iaitu ilmu tu apa? Pengetahuan. Ialah ilmu pengetahuan. Yalah. Pengetahuan tu sifat. Atau apa yang katakan, ada yang kata pengetahui. Ikutlah. Kita selalu dengar pengetahuan lagi. Iaitu ilmu, ini pengetahuan, sifat pengetahuan tu. Maka sifat pengetahuan ni satu sifat yang ada sungguh dirinya. Sedia kala lagi. Ada di siapa? Di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sifat, sebab ada sifat tu Allah Ta'ala mengetahui. Takluk sifat pengetahuan. Maka pasal inilah, maka sebab inilah, kerana inilah, ini kerana ada sifat pengetahuan inilah. Tahu Tuhan, ini takluk. Jadi mengetahui oleh Tuhan, tahu oleh Tuhan, akan sekalian perkara. Itu muta'alak. Sekalian perkara dinamakan maklumat. Itulah muta'alak. Bagi ilmu. Pasal inilah tahu oleh Tuhan, dapat tahu oleh Tuhan, tahu akan sekalian perkara-perkara. Maka sekalian perkara ni masuk tiga lah sini. Ada wajibat, mustahilat, jaizat. Kait dengan ilmu ni, muta'alak dia tiga. Adapun kudrat iradat, muta'alak ya, kemungkinan saja. Sudah mungkin je. Tak ada. Adapun ilmu, tiga-tiga dia tahu. Wajibat, mustahilat, jaizat. Wa amma aidan wajiban wal mumtani'. Masuklah kau. Wa mislu za kalamuhu falnattabi'. Wa kullu mawjudin anil sam'i bih. Kazal basat idrakuhu inkilabih. Walak. Ini masuk lakon. Habis dah. Tu. Bateri mulai kurang dah. Lagi. Boleh lagi. Ada stay dah. Kecap habis lalu. Ibu bag lalu. Hotel malam ni. Jangan ni. Lawe ni tapi demo, nyanyi demo. Sampai subuh pun lepas maidah. Injing ni ni. Got icing kali. Kena. Got jari got icing. Got jari got icing. Tapi Tuhan juga menggerak jari. Dan Tuhan juga menggerak cicin. Kadang-kadang jari tu gerak tapi cicin tak gerak. Tolong. It's a big thing. Jari yang tak gerak. Paling habis. Dah. Ha, maka pasal inilah tahu oleh Tuhan akan sekalian perkara. Ha, tu, sekalian perkara tulis betul sekalian perkara. Yakni. Perkara-perkara yang mengetahui oleh Allah Ta'ala. Tiga perkara. Iaitu. Perkara yang wajib. Perkara yang wajib. Dan perkara yang mustahil. Dan perkara yang harus. Habis itu. Ha, tiga perkara yang Tuhan tahu. Tuhan tahu. Ilmu Tuhan takluk tiga perkara. Benda wajib, apa dia? Benda yang tentu sungguh tak terima kata tidak. Akal tak menerima kata tidak. Oh, kita lepas ngaji dah. Dan benda yang mustahil, benda yang tentu mesti tidak. Akal tak menerima kata sungguh. Akal tak menerima bahawa sungguh benda tu. Itu benda mustahil. Benda haruh, boleh sungguh, boleh tak sungguh. Jadi Tuhan tahu belakang. Benda, ha, pun Tuhan tahu. Benda, hei, pun Tuhan tahu. Benda, pun Tuhan tahu. Ada pun kudrat iradat, kudrat buat benda, benda, hei, tu kudrat tak boleh buat. Benda, ha, pun tak buat. Muka, ha, ni yang mesti sungguh dah. Nak buat we, hei lagi mana? Kalau benda, hei tu, ya hei dah. Nak we, ha lagi mana? Maka benda hok boleh buat hei, buat boleh buat wi ada wi ada ni benda hok pisik. Kalau buat wi ada, kalau buat wi tak ada. Apa dak? Betul. Tapi ada ada pun hok tahu ni tahu belaka. Hok ha apa? Tahu. Hok oi. Oh, tahu. Hok tahu tak? Ha, tiga, tiga perkara. Tapi tanya dulu, hok tahu hok wajib tu tahu lagu mana? Ha ni katanya. Jika perkara itu wajib, dia tahu kata mesti adanya atau sungguti. Ha tu. Dan jika perkara itu mustahil, dia tahu kata tidak. Dan jika perkara yang harus, dia tahu kata boleh ada dan boleh tak ada. Boleh sungguh, boleh tidak. Kita tambah lagi tu. Ha, tu. Boleh. Boleh eh? Ha, tengok-tengok dulu. Jika perkara itu wajib, tulis betul wajib. Yakni seperti adanya ada Allah Ta'ala dan sedianya dan ada kudratnya. Ha tu, tu wajib. Masuk tiga lalu. Banyak lagi lah benda wajib ni. Banyak lagi. Ha kalau benda tu perkara wajib, ada Tuhan ni benda wajib. Sedia Allah Ta'ala perkara wajib. Kudrat Allah perkara yang wajib. Tapi beza sikit, kalau kudrat ni tentu wajib ada. Ya moga benda yang ada. Adapun kidam sedia ni bukan wajib ada sebab bukan benda ada. Apa panggil wajib? Wajib sungguh. Mesti sungguh. Mesti sungguh. Adapun kudrat, mesti ada. Sedia, mesti sungguh. Ada dua beza. Itu dah. Sebab tahu wajib, kita bagi dua. Hak ada amru iktibari dan ada sifat wujudi. Maka mustahil kata, kalau benda tu wajib, dia tahu kata mesti adanya kalau perkara tu bangsa ada. Seperti kudrat Tuhan masalah. Atau sungguti kalau perkara tu benda sungguh seperti sedia masalah. Okay, itu dah. Kena tulis taruh tu. Tu. Dia kata mesti. Mesti adanya. Tulis betul adanya. Yakni. Seperti segala sifat-sifat ma'ani. Yakni. Seperti segala sifat ma'ani. Sifat Kalau sifat sifat ma'ani boleh atau sifat ma'ani pakai jamak. Boleh rakam tu. Seperti sifat sifat ma'ani. Sehingga sifat ilmu sendiri tahu akal ilmu sendiri. Sehingga sifat ilmu sendiri tahu akal ilmu sendiri. Kita tengoklah kitab ni. Ha, sifat ilmu Tuhan ada tak? Ada. Maka dengan sebab sifat ilmu, Tuhan tahu semua benda wajib. Maka termasuk dalam perkara yang wajib, sifat ilmu pun masuk dalam benda wajib. Maka Tuhan tahu kata ada ilmu. Ilmu yang ada di Tuhan, Tuhan tahu dengan sebab sifat pengetahuan dia tu, tahu kata ada sifat pengetahuan. Ini apa yang maksud ulama kata, takluk ilmu kepada ilmu sendiri tu. Itu dah. Tu. Nampak tak? Dia tahu kata dia ada ilmu. Sebab ilmu tu masalah benda yang yang wajib. Tuhan tahu kata ada kudrat di zat dia. Tahu kata ada iradat di zat dia. Tahu kata ada ilmu di zat dia. Dan segala sifat ma'ani Tuhan tahu. Karena benda tu benda yang mesti ada. Maka Tuhan tahu kata mesti. Mesti ada. Tu. Atau sunguti atau pada adanya. Yakni dia kata, dia tahu kata, yakni dia tahu bahawa sunguti, tulis betul sunguti. Yakni seperti kidam dan baka, maka Allah tahu bahawa sungguh kidam itu dan sungguh bako itu. Tu habis itu. Dan sungguh bako itu. Siapa akhirlah segala sifat salbiah termasuk dalam benda yang ngerti saja, yang faham saja. Ini namakan amru itibari. Perkara itu benda yang sungguh saja. Nah, itu dah. Tu dia. Tak ada kita pada masa azali wajib ke tak? Wajib. Mesti tak ada kita pada azali. Kalau dia ada pada masa azali, berarti kita tak jadi mungkin kita ni kodim. Berartinya ada kita pada masa azali mustahil. Tiada kita pada masa azali wajib. Tuhan tahu ke tak kata tiada ada kita pada masa azali? Tahu. Maksudnya tahu benda apa? Benda wajib. Tu kita tengok wasa'il ilmu kalam yang sebut. Sehingga ketiadaan kita pada masa azali pun Tuhan tahu. Karena masuk dari perkara yang wajib. Wajib juga. Dah? Boleh. Tu habis itu. Nampak dah? Dan jika perkara itu mustahil. Ini masalah kena behavi molek. Saya tanya kata munda mustahil tahu lagu mana? Lemah ni mustahil tak? Tahu kata lemah? Tahu kata lemah kita? Buta ni mustahil tak? Buta ni sifat mustahil tak? Benda mustahil. Tahu benda mustahil ni tahu kata buta. Tahu kata dia buta. Tahu kata dia tuli. Tahu kata dia bisu. Tahu kata dia tak ada. Tahu kata dia tu binasa. Itu. Tahu benda mustahil. Tuhan tu tak buta tu wajib. Istihadun mustahil maksudnya benda wajib. Tak lemah. Hak tu wajib. Hak tu maksudnya istihadun mustahil. Termasuk dalam gulungan benda wajib ke? Ya? masalah. Kiam lah. Tahu kata buta. Tahu kata dok. Kadang wajib. Tahu kata dia. Kau kata duduk dia. Senek. Oh, senek pula. Senek ke dok? Tak senek. Duduk dia tak senek. Lewat kena, lewat tak kena. Senek. Pakai sekolah kholi lah. Kalau dia tak senek. Dia ada adik. Pakai sekolah kholi dia. Lagi. Lagi lagi. Dia kata, dan jika perkara itu mustahil, dia tahu kata tidak. Tahu kata tidak. Ya sikit, ya sikat tu. Tidak wajib. Dia wajib sikat. Bezal malak. Jika perkara itu mustahil, tulis betul mustahil. Jadi seperti binasonyo, dalemohnyo. Seperti binasonyo dan lemohnyo Allah Ta'ala. Itu maksud benda mustahil. Tak. Adapun binasa ni orang panggil benda mustahil yang lawan bagi benda sungguh. Tak. Ha? Kekal itu. Kekal Tuhan tu masuk dalam sifat salbiyah. Kekal Tuhan tu masuk dalam amrun iktibari. Perkara yang kira akan saja. Sungguh je bukan benda ada. Kekal tu. Lawan bagi kekal, binasa. Eh tak? Maka binasa pun benda sungguh ya. Kira-kira benda benda sungguh ya. Kalau binasa pun masuk dalam benda yang yang amrul i'tibari. Yang fikir-fikir akan saja. Bukan benda sungguh. Bukan sungguh tak. Jadi benda yang kira akan saja. Nampak tak? Satu. Kudarat perkara yang ada. Lemah pun masuk dalam perkara yang ada juga. Tapi bukan ada di Tuhan lah. Tapi benda tu pun sifat ada juga. Dia sama you lawan dengan sifat ada. Faham tak? Haa tu. Tu benda ada juga tu. Sebab tu kita tanya tu guru kata, boh, gana pada tak terjemah we sama. Kalau kata sifat kudarat, perkuasa, lawannya kena pelemah lah. Betul tak? Dia kena lebih sama lah sifat. Kalau kita kena nampak sifat sama-sama wujud ni, kena sempat lemah. Haa tu. Bila iradat dengan makna perkehendak penentu lawannya penyanyok pelalai lah. Wahakazah. Sifat ilmu pengetahuan lawannya sifat pejahil. Bila ada sifat pejahil, maka jahil. Kalau kata gitu lah. Yalah tak? Sebenarnya. Patut itu kata, oh, aku pun tanya pada Mekah dah. Kata, kenapa pada? Jadi benda kita miskin pun, ya miskin dah. Kita miskin dah. Dia tanya tak guru dah. Pada yang kata, sungguh pun gitulah. Turut hakikat sungguh. Yang kena terjemah lagu tu lah. Perkuasa, lawannya pelemah. Sebenarnya yang kena bopoh. Tetapi manakala benda mustahil ni tak penting sekali ya. Kita mengaji tu untuk nak tahu, yang bukan nak isbat. Yang kita wajib kena tahu sungguh-sungguh sifat Allah Ta'ala. Maka tak ada amati sangat pun tak apa. Bakal lepas-lepas gitu ya lah. Mudah-mudah je. Adapun ni penting ni. Sifat ma'ani ni nak berbeza. Kata sifat dan takluk ni yang ditukar. Ni. Maka bopoh ni untuk nak berbeza antara sifat dan takluk. Maka hotline tu tak apa, tak apa, orang tak tukar dah, pelemah. Penjahit pun orang tak tukar dah, moga orang tak pegang hot tu di mula lagi. Kalau tu boleh lemah-lemah pun tak apa dah. Nampak tu dah. Boleh tak? Boleh tak berubah dah, gitu. Ha tu. Maka lemah tu saya tahu juga kata lemah. Gitu. Dia tahu kata tidak. Dia tahu bahawa tidak. Tidak ada. Bahawa kata tidak. Tidak tu masuk dua. Tidak ada. Dan tidak sungguh. Tidak ada kalau tu lemah. Lemah tu tidak ada. Binasa, tidak sungguh. Nampak tak tu? Dia tahu dua-dua. Tahu lagi mana? Tahu atau tidak? Dia tahu kata lemah tu tak ada. Bukan kata lemah tu tak ada pada dia. Kalau lemah tak ada pada dia, hak tu benda wajib. Faham tak? Lemah tu tidak ada pada dia. Hak tu maksudlah benda wajib. Hak tu lah kudrat. Kudrat ada pada dia. Hak tu tahu benda wajib. Lepas tu, lemah tidak ada pada dia. Maksudlah benda wajib juga. Hak tu. Sama je, okay? Bila tahu kata panah, tahu kata tak sejuk. Bila tahu kata kuasa, tahu kata ada kudrat, tahu kata tak lemah pada dia. Hak tu maksudlah benda wajib. Kata dia, maka hak mustahil hak tahunya, ia tahu kata lemah tu tak ada sekali. Bukan kata tak ada di dia sekali-kali. Kalau tak ada di dia, ikat dengan di dia tu jadi benda wajib pula. Kata dia. Faham tak? Kita tengok isyarat kau biwa sakit, ibarat tu. Dia tahu kata lemah itu tidak ada. Dan dia tahu kata ada lemah tu mustahil. Tu dia. Hah. Ini masa dah tu. Masa dah tu. Isyarat. Okey, ada tekek tu. Ada belakang-belakang tu. Tekek. Sikitlah, mana-mana. Ya tahu kata tidak. Tulis betul kata tahu kata tidak. Yakni. Jikalau lemah, maka Allah tahu bahawa lemah itu tidak ada sekali-kali. Jikalau lemah masalan, misalnya, maka Allah tahu bahawa tidak ada sekali-kali lemah itu. Dan ada lemah itu tentu tidak sama sekali. Habis itu. Tahu saya? Sama sekali. Nabi Isa anak Tuhan tak? Nabi Isa anak Tuhan tak? Tuhan tahu tak kata Isa tu bukan anak dia? Tahu lagu mana? Tahu kata anak tu tak ada sekali-kali. Anak tak ada sekali-kali. Bukan kata, tahu kata anak dia tak ada sekali-kali. Hak tu jadi wah. Pergi. Dia tahu kata anak dia tak ada. Hak tu maksud benda wajib. Anak tu tak ada sekali. Anak tak ada. Ada anak tu, mustahil. Ada. Buta. Tuhan tahu kata buta tu. Tak ada sekali-kali. Ada buta tu? Tak. Sekali-kali. Tu tahu benda? Tahu benda hak mustahil. Faham tak? Tu. Hai, masalah juga. Tu. Nah, tu nak bagi masalah tu. Isyarat kali yang kedua. kering kedua. Ha tu. Dan jika perkara yang harus, perkara yang harus, benda yang mungkin, benda harus. Ada Zaid, ada Umat, ada Bakar, masalah. Jika perkara yang harus, dia tahu. Jadi nasaya dia tahu kata boleh ada dan boleh tak ada. Dia tahu bahawa boleh ada dan boleh tak ada. Zaid tu boleh ada, boleh tak ada. Ha itu dah, dia tahu kata boleh ada boleh tak ada. Kata benda yang harus. Benda yang harus. Ha itu dah. Nampak? Betul kata tak tidak tu, tidak. Tidak ada dan tidak sungguh. Mana macam? Dia mustahil. Mustahil dia tahu kata tidak ini tidak ada. Kalau benda tu ada. Kalau benda tu ada dan tidak sungguh. Benda kalau benda tu sungguh. Bukan benda sungguh, benda amrul i'tibari. Amrul i'tibari. Herak tu. Ah. Fikir-fikir tengok. Tak gila fikir. Syari kata tak gila. Mana? Mana? Jika benda mustahil, dia tahu kata tidak. Tidak ada, tidak sungguh. Binasa, tak sungguh. Tak sungguh sekali. Lemah, tak ada. Tak ada. Lemah tu tak ada. Binasa tak sungguh. Dah tak? Tidak dia dua. Tidak ada pada sifat dia. Tidak ada benda mustahil pada sifat dia. Dia tahu kata tidak ada. Mustahil pada sifat dia tu tak? Dia tahu kata kali lagi. Sebab sini kita nak mula ayah ni. Kalau ni. Kalau mustahil. Ha, mana. Kalau itu mustahil dia tahu kata tidak. Tidak. Perkara tu kena ke sifat dah lah. Sifat dah. Jika perkara dia tak mesti sifat, ikutlah perkara apa yang mustahil. Misalnya tak bertempat oleh jirim. Jirim bertempat wajib pada akal. Mesti pada akal bertempat. Kalau jirim tak bertempat, mustahil. Tuan tahu dah kata jirim tak bertempat. Tahu kata tak bertempat jirim tu? Dak. Hei lah. Hei. Nampak tak tu dah? Satu perkara ni, tinggi pun dia, rendah pun dia. Apa hukum? Mustahil. Tuan tahu tak kata berhimpun antara tinggi dan rendah itu? Tuan tahu tak? Tahu kata berhimpun tinggi dan rendah pada satu benda? Tak. Hal itu dah. Maksudnya benda mustahil. Ini kita kecah sifat. Semua benda mustahil tu saya tahu. Bukan kait dengan sifat saja. Tapi kita sebut sifat tu untuk nak mudah. Ya. Mudah-mudah kita nampak. Ya. Boleh lah. Eh? Atau fikir, insyaAllah. InsyaAllah. Jika perkara yang maka dan jika perkara yang harus, dia tahu kata boleh ada dan boleh tak ada. Boleh sungguh dan boleh tidak. Itu dua. Itu dia. Masalah ilmu tu hai. Ilmu tu hai semua. Itu. Tauri Azali lagi dah. Inkisyaf ternyata dah. Dengan sebab ilmu tu. Semula lah dah. Nampak semula pula ni. Percaman kita kata ada ilmu itu dengan sebab. Jadi ilmu tu tiga makna jugalah. Ilmu dengan makna sifat. Dan ni pengetahuan. Ilmu dengan makna takluk atau masdari. Dinamakan mengetahui. Ilmu dengan makna muta'allak. Jadi ilmu dengan makna mahasala bil masdar. Waktu diterjemah dengan maklumat. Maklumat tu bahasa Arab. Maksudnya lagi tahu. Pengetahuan. ada pada yang sebut ketahuan. Tapi tapi tak ahlah tak selalu guna lah bahasa lah ni. Ketahuan ya dia bubuh juga. Ya what we ada we nampak kata pun tak alak. Tukar dengan itu. Ya pengetahuan ni rasanya kadang-kadang kena kepada benda kan. Jelas tak? Benda kita tahu. Ya maklumat ni benda tu, benda perkara. Kita tahu kata Zahid ada dalam rumah. Ada Zahid dalam rumah orang panggil apa? Ha? Apa? Ketahui. Ke mana? Mengetahui. Mengetahui tak luk. Tahu, mengetahui tu. Mengetahui tu tak lo. Bila ada pengetahuan, dia pun mengetahui. Mengetahui tu lah, tahu. Ya. Aku mengetahui bahawa bahawa lepas pada bahawa tu lah maklumat. Yalah tak? Aku mengetahui bahawa mung ni gini. Ha tu benda hak tahu. Aku mengetahui dengan sebab pengetahuan tu. Kata mung ni gini. Ha tu tu. Depan pada bahawa tu maklumat nak kata apa tu benda hak tahu tu. Nak kata apa tu jemur ke apa? Tapi pada yang Mekah pada masa tu dia bubu kata ketahuan. Bila ada pengetahuan, mengetahui, mengetahui akan segala ketahuan-ketahuan. Waktu ketahuan Tuhan. Jadi kot tu lah. Ketahuan. Maklumat tu lah ketahuan-ketahuan. Jadi orang dulu dah cek berkali. Tapi orang lain ni tak sebut dah bahasa-bahasa pun tak ada lah kan. Tapi ala kulihan perbeza lah antara beberapa terjemah tu. Jangan tukar antara sifat dan takluk. Sebab tu kata wasa kadang-kadang pengetahuan tu pun itiman lagi. Pengetahuan dengan makna benda yang ditahu. Pengetahuan pada segi orang madari. Mengetahui. Mengetahui tu takluk tu masdari. Kalau kita tak tahu, tahu tu dah mengetahui. Tahu. Tu dah tu. Ah sampai seperti ketahuan. Ketahuan tu. Ketahuan, ketahuan. Adapun sifat saat itu kadang-kadang boleh kata pengetahuan ataupun pengetahui. Sifat pengetahui bila ada sifat pengetahui ia pun mengetahui. Akan pengetahuan. Ah boleh jadi ketahuan tu bagi kepada makna bahasa bil masdar. Boleh jadi dah. Ala kulihat terjemah tu bagi-bagi tu berbeza Hati-hatikan. Hati-hati. Habis itu. Tiga makna tu juga. Tiga makna juga. Alu azali lakon. Mana? Alu ada azali lakon. Alu azali mana? Tahu ni tahu pada azali. Ilmu ni tahu di azali apa ni? Taklu tanggizi kodim. Ilmu tanggizi kodim. Tak apalah, tak apa waktu tu kita tengok kita tinggi-tinggi lagi. Kita tengok kita tinggi-tinggi lagi. Ha semula pula percaman kita kata ada ilmu itu dengan sebab ada benda-benda yang ia buat. Allahu a'lam. Cincin tak gerak ada. Cincin tak gerak ah. Mana soalan? Kalau macam mana kata doa boleh mengubah ketentuan Tuhan? Itu Allah qada tu pula dah. Apa makna takluk dan bagaimana nak faham takluk? Hak semalam tu. Takluk-takluk ni apa? takluk ni pak dah kata, pak dah kata jemo. Jemo yang tujuh hadap. Bukan jemo dekat mana, jemo wikering tu tak. Jemo kak. Jemo bahasa Melayu orang dulu-dulu kacak jemo kak. Eh, kalau mu tak dak aku nak jemo ke siapa? Hai lah. Eh, dia muncul dah demo ada sini mudah mudah-mudah boleh jemo hari. Boleh jemo. Kacak gitu. Oi, demo sore dah kampung ni pada ada pakai jemo demo sore ya. Pakai jemo tak demo sore. Pakai jemo hadak ke panggil jemo dengan makna hadak tuju tupu. Satu juga. Tupu menuju hadap. Tu takluk. Takluk ni pijak hadap tuju tu lah. Kita tak sibar bahar dengan cara panggil dah lah. Makna takluk setelah busi pati apa tu. Maknanya hadap tuju tu lah. Mana takluk mana itu. Allahu Akbar. Wah, maka yang kata misal we nampak. Kalau kita ngaji nahu. Oh, ma. Zaidun fit dari. Takluk dulu. Kalau berdiri oleh Zaid di dalam rumah. Pi ini kalau panggil harfun jar. Harfun jar asli yang berhajat kepada Ta'ala yang mesti tak takluk. Takluk. Ya dah. Takluk dah. Takluk. Maka pi orang tanya takluk mana? Pi takluk mana? Koma. Koma. Koma orang panggil mutaan dalak bagi fi ni orang panggil mutaalik perkara yang mentaklukkan orang tu. Koma mutaalak. Adapun diri tujugi tu. Tu orang panggil tak takluk. Maka takluk ni reti saja je. Bukan benda ada. Faham ya kata takluk. Bila nampak fi, cari dia. Takluk mana ni? Koma. Koma ni muta'alak. Ada fi yang adanya muta'alik, yang adanya muta'an muta'alak. Ada pun diri takluk sendiri. Faham daripada Adam Muta'alik dan Muta'alak itu. Maka takluk tu maksudnya Amrul Etibah. Amrul Etibari. Maka sebab tu dikatakan takluk tu orang panggil jemur tujuh hadap. Begitu juga sifat kudrat. Bila ada sifat kudrat di zat, kerja buat apa? Hadap buat apa? Kudrat buat benda mungkin. Yang adanya sifat iaitu Muta'alik tadi. Sifat kudrat tu. Dan yang adanya benda mungkin yang jadi muta'alak itu. Tapi Fahir kata, kudrat sudah takluk. Bila Zahid beranak, kudrat Allah sudah takluk. Fahir tak? Nampak lagi dengan cara mula-mula kita? Gambar lagi? Fahir lah. Dengan cara mula tu? Maka, takluk itu amrul i'tibari. Sebab itulah makna masdari semua amrul i'tibari. Mengetahui itu takluk lah. Bila Tuhan tu itu ada kudrat, bila ada sifat perkuasa, dia pun kuasa. Kuasa apa? Langit bumi. Langit bumi itu dikatakan kekuasaan dia. Dia itulah muta'alak. Adapun kuasa tu pahir saja. Dia kata kuasa tu. Dengan sebab ada perkuasa. Dah tak. Pahir tak? Nampak tak? Gambar lagi nampak ni, pening nampak ni. Boleh? Itu dia. Takluk, takluk. Kudrat, takluk. Maksudnya, tujuh hadap buat perkara. Helak. Api tu. Ha, tak apa. Itu maknanya, kita rebah. Itu takluk. Maka tiap-tiap sifat ma'ani semua, yang tujuh tu, hadap dan tuju kepada benda semua. Ada perkara, ada kerja dia. Malaikat hayat je. Hayat saja, tak takluk. Apa lah? Kudrat? Kenapa? Wajalah jika yang tobiak. Yang ada lingkungan. Ada tobiak. Mesti ada tak jelas lagi. Api, you know, masa terakhir ni, ingat tu dah. Jadi api, api dia, api itu, apabila menyentuhkan kertas, dan kertas itu tak basah, maka tabiat dia dah menghangus. Tabiat dia dah. Tapi api dah menghanguskan. Tapi mesti menyentuh dengan kertas. Dan kertas tu jangan basah. Tabiat dia dah. Dia kata tabiat dia. Semula jadi dia dengan api. Biar sebut kata api. Tabiat dia menghangus. Tabiat dia menghanguskan benda. Tapi ada syaratnya. Ada menyentuhkan kertas. Dan jangan basah kertas tu. Tahu tak? Pisau pun sepatut juga. Pisau tabiat dia memutus dah. Tapi mesti sentuhkan pisau dengan barang dan barang tu yang keras. Pisau yang tubuh, dia kata. Maka putus barang tu dengan tabiat pisau semula jadi dia memutus. Hai tak? Gambar tu dah. Maka Mu'tazilah itu, Mu'tazilah pula. Falsafah kata Allah Taala ini ada Tuhan. Tabiat dia dah. Ada Tuhan, tabiat dia dah. Ada makhluk. Tabiat apa sih? Adakan makhluk. Tabiat tu mengadakan makhluk dah. Tapi mesti bersifat ketuhanan lah Tuhan tu. Lagi pula jangan ada Tuhan satu lagi. Maka bila mesti bersifat ketuhanan dan tidak ada Tuhan satu lagi, maka tabiat tu hai dah. Untuk kan jadi makhluk. Tuhan tak ada. No, tapi tabiat dia dah. Tabiat. Tabiat. Tabiat tu dah. Ha tu. Wah. Ah tu. Nampak lagi eh? Tu. Insya-Allah. Lagi. Mana? Patu hang sat ni kat mana ni? Allah. Mana lagi? Macam mana? Macam mana kata doa boleh mengubahkan ketentuan Tuhan? Jawab ini. Ketentuan ini qada Tuhan tadi. Qada Tuhan ni ada dua. Dah, qada ada qada mubram, ada qada mu'allaq. Qada mubram ni qada yang ditetap dah, tak boleh ubah-ubah lagi. Qada mu'allaq ialah qada yang ditaklikkan dan digantungkan dengan amalan-amalan. Dengan perbuatan-perbuatan, dengan sebab amalan-amalan. Maka hakikat tu pun, hakikat tu kembali kepada qada mubram semualah. Masalah Allah SWT menentu dah kata si Zahid ini akan berusia umur 90 tahun. Pada qada mubram tu lagi dah. Ada sebut nama 90 tahun. 90 tahun ni tetap dah. Apabila siapa umur 90 mestinya mati dah. Allah tak akan mematikan dia. Hak tu tetap. Tapi dalam qada mu'allaq ada catat umurnya 50. Dan akan meningkat 50 tu sampai kepada 60 dengan sebab amalan-amalan yang dia buat. Sebab tu, ya Allah, tawil umur. Oh, ya Allah, ya Allah. Bila sedekah, Nabi kata, sedekah itu memanjangkan umur. Doa itu memanjangkan umur. Nampak tu dah? Silaturrahim memanjangkan umur. Semua tu ialah amalan yang menyebabkan berubahnya qada yang tertulis di qada mu'allaq tadi. Umur meningkat. Ya Allah, umur meningkat. Naik lagi 51. Naik lagi 52. Umur kebanya. Akhirnya puluh. Mati. Memberam dah mati. Memberam tu pun 60 dah. Berarti hakikat kembali ke? Memberam. Tapi tu yang Nabi ada ya. Sebab tu lah hadis kata doa itu mendapat mengubahkan. Mengubahkan qada tu. Qada ni qada mu'allaq. Qada mu'allaq. Tu pun Tuhan menentu siap dah. Kata, ia akan berdoa. Ia akan berdoa. Hari itu ke mana tak tahulah. Tak biasa berdoa dia. Tak biasa berdoa. Tapi hari itu tu. Nak tu naik kereta. Nak buat kereta tu. Dia berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Doa baca ayat tu, ayat ni. Tahulah hari tu muasa pasang ayat nak baca. Baca-baca balik kereta. Vroom. Tu tak jadi mana-mana. Semua tu penentuan di qada mu'allaq tak ni. Jadi-jadi. Tapi akhirnya mati pada umur tu juga. Kalau akhir takdir kata. Sebab tu kalau qada mu'allaq kata akan mati dengan sebab tepuk kereta. Bacalah. Doa lah. Belum. Qada itu tu semua Allah Ta'ala tahu. Ha, siap dah penentuan ni azali. Lepas tu ketika Allah manusia jadi ke manusia tu lepas ada jadi ke segala ni hingga Allah Ta'ala sukan roh tu. Isu malaikat kita hantar 3-4 perkara tu. Rezeki ataupun syakit tu dah. Semua pelaku lah. Kenapa? Ketika tu malaikat tahu juga lah. Maka tahu. Tahu dengan sebab tu hewi tahu. Malikin mau tahu habis dah kata siapa nak mati hari apa. Malikin mau tahu habis dah. Bubuk siap dah. Malik ni tu Syakban tu. Oh Allah lah. Ha ni. Tahu ni mu'mik. Tahu tu yang malikin mau tahu. Bukan tahu siapa kiamat. Bukan tahu. Allah Ta'ala bagi tahu pada tahu tu ya. Dia tak tahu dah bila-bila kan. Tapi tahu ni tahu dah. Ni nama. Abdul Qadir. Masalah, dia tahu dah Allah itu. Patah hari-hari yang pergi tu akan capai sampai masa. Kul malakul mautil ladhi wukila bikum Tuhai wakil. Berarti malaikat pun tahu dengan sebab Tuhai tahu kak. Kau catat juga, catat winamo kata kerja padahal catat apa menentu siap dah rezeki banyak tu omong banyak tu malaikat catat lah apabila kita doa tu malaikat pergi rabus boleh mula pula mana masalah doa nak ni mula malaikat pergi catat 55 lah lepas tu di qada mubram tu omongnya 70 hati berarti tadi dia doa-doa tu ha tu, dia dicatat tu. Kalau catat 50. Dia gabuh ke dia 70? Dia akan gabuh masa tu. Dengan sebab amalan kita tu. Tapi mubarom tu siap dah. 90. Jepuk tahang tu lah. Siap dah. Kena tak kena. Jepuk tahang tu. Mubarom ada kena siap dah. Kalau mubarram kata tak kena jemput tahan. Lepas tu dalam mu'allaq kata akan kena tapi akan tak kena dengan sebab ya dipanggil tok guru mejak. Jemput. Nak jemput jadi askar di sini dia kena jemput juga tu. Ini tu. Jemput tahan dia panggil. Maka panggil. Sebab tu kadang-kadang sebelah kambing lagi panggil tok guru lagi. Kena hok tu mula-mula. Tu mula-mula. Kadang-kadang demo nak 5 orang ya. Demo semak banyak, demo masuk banyak tapi 5 orang ya demo nak. Kena hok mayah jat. Hok kita gi jepuk tubek kita tak ada baca yang singpong ni. Saya sendirilah kira tu. Mula malam tu. Lepas tu baca Yasin tak main hajar. Tak apa nanti lepas isya semaya hajar. Lepas tu kosong ngantuk tidur tu tak apa bangun tengah malam main hajar. Hajar. Lepas tu lepas main hajar tu saya nak baca Yasin sikit-sikit-sikit. Lepas tu bangun tengah malam. Dah lupa baca-baca lepas subuh ni. Dia lepas subuh apa? Main hajar. Lepas tu kita baca Yasin lepas subuh. Lepas subuh kedua kali makan nasi gitu gini. Dok apa sup? Pakai gi nak jepuk tu. Tak ada orang jepuk. Yasin pun dok, ajak pun dok. Tak ada apa sekarang eh. Orang depan kita tu merah-merah belaka dapat. Merah tu kenalah, boleh lah. Kena jadi tak sekar lah. Depan kita tu. Dang. Dang. Masih ada peluh nama ini. Dang. Dang, nak pergi siapa sini? Lah, ilah. Kena ku pula sedang pula ni. Kalau bila siapa je pun, dia pegas lah. Masa tak siap tu? Dah dah, dia tau, mereka lah. Masa jeput tu. Mek dah. Mek ni. Dam. Oh. Nopak. Dah habis eh. Dah habis itu. Akhir lagi eh. Kodoh tu. Kodoh tu. Sebab dia dapat mengubahkan takdir ni. Mengubahkan penentuan ni. Hak di kodoh mu'alak itu. Adapun hak muberam tak akan dapat ubah-ubah lagi. Tu doa tu pun. Tuhan menentu juga. Kita berdoa. Untuk dapat berubah. Ada nak tanya ke Putih? Tak apa lah. Habis dah dah. Hak malam dah. Tak apa dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.